Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa intazahum bi tariqatihi wa tarasamu khutuha jalal aqidatan islamiyatan asasan fikrati wa mikyasani amali wa masdaran ya kami. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan tentu sajanya pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kemudahan demi kemudahan, memberikan kita kebaikan demi kebaikan, termasuk dengan hari ini Allah memberikan kita kebaikan dengan hadirnya kita pada majelis ilmu di mana orang-orang yang lain mungkin jarang sekali yang meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan yang memang semakin menjerat. Allah tiada Tuhan selain Dia, kepadanya lah kita menyembah, kepadanya lah kita memuja, kepadanya lah kita mengibadah, kepadanya lah kita memohon ampun, karena kepadanya lah jua kita akan dikembalikan pada satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, kepadanya lah seluruh manusia harusnya menyembah, dan mudah-mudahan kita semua yang berada di sini tidak hanya mengesakan Dia sebagai Tuhan, tapi juga mengesakan Dia dalam setiap hal, termasuk dalam hal aturan, termasuk dalam hal hukum, termasuk dalam hal penentu hal dan haram, dan segala hal yang memang ada di tengah-tengah manusia, karena kepunyaannya lah segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi, dan juga segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Alhamdulillah, Allah juga telah menurunkan kepada kita seorang Rasul yang sangat utama. Dialah pemimpin para Nabi, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan pada beliau, pada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, pada orang-orang yang mengikuti sahabat-sahabatnya, dan pada orang-orang yang mengikut pada sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sahabat-sahabatnya, dan termasuk kita umatnya di akhir zaman, yang mudah-mudahan kita tidak hanya mengakui beliau sebagai Nabi, namun mudah-mudahan Nabi juga mengakui kita sebagai umatnya. Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, jadi pada hari ini kita bisa berjumpa, bermuajahah dalam satu kesempatan malam bina iman dan takwa, dan kita berharap mudah-mudahan malam ini Allah karuniakan kebaikan, Allah karuniakan manfaat sampai dengan terbit fajar, sampai dengan nanti kajian yang kedua setelah fajar. Dan mudah-mudahan pada hari ini saya sebagai yang berbagi ini dapat kemudian Allah juga berikan kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan juga yang dibagi lebih diberikan kebaikan. Jadi pada hari ini kita akan sedikit bahas tentang Muhammad Al-Fatih, sebuah tokoh yang memang sulit sekali kita temukan referensinya dalam sejarah beberapa tahun yang lalu. Namun alhamdulillah beberapa waktu yang sekarang kita bisa menemukan banyak sekali referensi tentang Muhammad Al-Fatih. Jadi Muhammad Al-Fatih ini memang sebuah tokoh yang memang tidak terkenal. Tidak terkenal Superman, Spiderman, Iron Man, Hulk dan sebagainya, karena dia gak pernah masuk movies, dia gak pernah masuk bioskop, dan dia gak pernah diputar di layar lebar. Tapi ini bukan tokoh fiktif, ini bukan tokoh buatan, ini bukan tokoh rekaan. Ini adalah tokoh nyata yang nyatanya tidak hanya ada dan berprestasi, tapi dia juga pernah disampaikan oleh lisan Rasulullah yang mulia ketika beliau masih hidup, namanya Muhammad Al-Fatih. Nah, jadi ini adalah sekaligus judul buku yang kedua yang saya tulis, judulnya Muhammad Al-Fatih 1453. Sekaligus kemudian nama saya secara pribadi juga Muhammad Al-Fatih. Kenapa begitu pentingnya kemudian Muhammad Al-Fatih bagi saya? Nanti kita akan sedikit cerita tentang Muhammad Al-Fatih. Tapi sebelum saya cerita tentang Muhammad Al-Fatih, ada satu hal yang lain yang harus saya ceritakan sebelumnya. Sebelum saya menceritakan tentang Muhammad Al-Fatih, yaitu adalah tentang bisyarah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman sekalian, kalau saya pernah ditanya, apa sih yang kira-kira yang menjadi perbedaan yang sangat nyata antara agama Islam dan agama yang lain? Salah satu perbedaan yang sangat nyata adalah bahwa Islam memiliki yang namanya bisyarah. Bisyarah di dalam Islam berasal dari bahasa Arab bashar, artinya kabar gembira, sebuah kabar yang menyenangkan. Kalau kita berbicara tentang bisyarah, berarti kita berbicara tentang satu kabar yang itu menyenangkan kaum muslim. Karena itu datangnya daripada Allah dan Rasulnya, bisyarah ini bercerita tentang sesuatu di masa depan yang belum mampu kita lihat. belum mampu kita ketahui. Tapi karena ini datang daripada Allah dan Rasulnya, walaupun belum mampu kita lihat, walaupun adanya di masa depan, ini membuat kita merasa berbahagia. Ini membuat kita merasa senang, membuat kita merasa kemudian merasa spesial dengan adanya bisyarah ini. Misal, kalau kita bicara tentang bisyarah, Allah menyampaikan pada kaum muslimin tentang surga. Surga itu salah satu bisyarah. Seperti apa surga itu? Seluas langit dan bumi. Arduha samawati wal ard. Lebih luas daripada langit dan bumi. Dan di dalam surga itu katanya ditumbuhi oleh pepohonan yang kehijauan, sehingga itu tampak seperti permadani. Pohon-pohonnya itu kemudian sangat rendah, bisa dicapai buah-buahannya dengan tangan, dan dia menumbuhkan buah-buahan apapun yang pernah dikenal oleh manusia ataupun yang tidak dikenal oleh manusia. Dia bisa ambil manapun yang dia suka. Ada kemudian sungai-sungai di situ, sungai apapun yang dilalui oleh manusia, dan pemandangannya sangat indah. Dan tidak hanya sangat indah, ada dipan-dipan dari emas dan mimbar-mimbar dari cahaya yang dikhususkan bagi orang-orang yang beriman di dalam surga. Orang-orang beriman di dalam surga merasakan kenikmatan yang luar biasa. Khususnya bagi laki-laki, ada bidadari-bidadari bermata jeli, hurun ain, lam yasmithuna insun qablahum walajan, yang tersedia khusus bagi orang-orang beriman. Hurum maksuratun fil khiyam, mereka terpingit khusus orang-orang beriman, tidak pernah tersentuh baik jin ataupun manusia. Yang kabarnya kalau bidadari-bidadari ini kalau tersingkap betisnya saja itu sudah kalah bulan purnama dan seluruh isinya. Itu baru betisnya, Bapak Ibu sekalian. Jangan dibayangin. Yang Bapak tenang-tenang, ini itu adalah kemudian pengabaran hanya untuk laki-laki. Kalau itu kayak dapat apa dong? Tenang, mbak-mbak dapat apapun yang mereka mau. Suatu saat ketika saya nyampe ini, ada ibu yang bilang, kalau gitu, kalau saya masuk surga, saya mau minta sama Allah. Mau minta apa, Bu? Saya mau minta sama Allah agar suami saya gak usah poligami. Boleh, coba aja, siapa tahu berhasil. Kan itu kan enak. Ini adalah bagian daripada bisyarah. Bisyarah adalah kabar gembira yang Allah sampaikan, yang Rasul sampaikan, dan itu membuat kaum muslimin berbangga, merasa berbahagia. Karena itu adalah suatu kejadian di masa depan yang kelak pasti akan terjadi. Bagi saya secara pribadi, bicaroh inilah sesuatu yang menjaga saya agar tetap waras. Di tengah-tengah dunia yang mulai gak waras, di tengah orang-orang yang sudah mulai gila. Kenapa? Karena kebaikan sudah mulai kemudian disalahkan, dan orang-orang yang jahat sudah mulai dipuja. Seolah-olah kejahatan itu adalah sebagai sesuatu hal yang lazim, sesuatu hal yang lumrah. Di tengah-tengah dunia yang mulai gak waras ini, maka keimanan seorang muslim mulai diuji. Seandainya tidak ada bisyarah, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya sudah keluar lagi dari Islam. Kenapa? Karena melihat kondisinya, gak mungkin Islam ini akan bangkit, gak mungkin Islam ini akan kembali tegak. Kenapa? Ngelihat faktanya, ngelihat realitasnya. Apa yang bisa kita lihat? Kita dakwah 3 hari 3 malam, suara habis, terkapar, capek, lemas. Yang sadar cuma berapa orang? 2 orang, 3 orang. Tadi sekali TV menayangkan sesuatu yang salah, ribuan orang termurtadkan secara tidak sadar. Ribuan orang kemudian digiring pemikirannya ke arah yang salah. Contoh, ketika Irshad Manji datang ke Indonesia, kemudian dia bilang, don't judge the book by its cover, jangan lihat buku dari covernya. Yang penting itu dalamnya, bukan luarnya. Luar adalah kulit, yang penting intinya, yang penting dalamnya. Percuma aja cewek berkerudung kalau dalamnya judes, dia dusta, kerdus, kerudung, dusta. Kan gitu kan ya? Percuma aja, gak ada gunanya kalau sana dia dengan kerudungan, dia kemudian judes, dia kemudian jahat dan sebagainya. Yang penting dalamnya, bukan luarnya. Betul itu ya, Bapak sekalian? Betul. Kalau yang kerudungannya yang bisa judes, apalagi yang bukan saya bilang. Nah, ini adalah kemudian sesuatu hal yang lain. Kalau kita bicara tentang dakwah, maka kita merasa putus asa. Kenapa? Mereka punya uang, mereka punya kekuasaan, mereka punya media, mereka punya segala-galanya. Sekali mereka dakwah, multiplier efeknya sangat besar sekali. Sementara kita, jangankan punya kekuasaan, jangankan punya kemudian kewenangan, jangankan punya media, untuk kos tahun depan aja masih mikir fokus di mana dan duitnya dari mana. Dan kadang-kadang kalau kita pikir tentang itu, kita mulai menyerah karena kita terlihat pada realita yang kayaknya kita nggak mungkin menang, sulit banget untuk menang. Maka kalau kita lihat realita, saya secara pribadi, saya sudah mungkin keluar lagi dari agama Islam, atau mungkin saya bahkan nggak bakal masuk Islam. Nah, kenapa? Karena masuk Islam itu sulit, Bapak Ibu sekalian. Suatu hari 3 minggu setelah saya masuk Islam, saya bilang sama Bapak Ibu saya, "Ti, saya masuk Islam." Lalu bapak saya bilang, "Ngapain kamu masuk Islam?" "Karena Islam adalah agama yang paling benar." "Benar dari mananya?" "Islam adalah agama yang paling masuk akal." "Kalau begitu menurutmu Islam itu adalah agama yang paling benar?" "Iya." "Kalau gitu mana benarnya? Yang paling miskin, yang lebih miskin orang mana? Non muslim atau yang muslim? Yang mana?" "Non muslim atau yang muslim?" "Muslim." "Yang lebih banyak gak sekolah, non muslim atau yang muslim?" "Muslim." "Yang lebih banyak gak kerja, non muslim atau yang muslim?" yang injek-injek leputan BLSM sampai mati non muslim atau muslim? Yang langsung dari masjid muslim juga. Nah, kalau itu dari mana muslim yang bagusnya? Saya bilang, pi, beda antara Islam dengan muslim. Islam adalah ajaran, muslim itu yang diajarin. Masalahnya zaman sekarang yang papi lihat itu adalah muslim. Yang jangankan mereka tahu tentang Islam, belajar aja enggak mau. Makanya sekarang mereka enggak menerapkan Islam. Itu yang membuat mereka rusak. Bapak selalu bilang, enggak tahu orang-orang muslim sendiri enggak mau menerapkan Islam. Lah kamu malah mau masuk ke sana. Saya bilang itulah tugas saya, menyadarkan mereka bahwa mereka punya agama yang ini jadi solusi, malah mereka tinggalkan. Bapak saya bilang, kamu ini ngayal. Berapa sih orang-orang kayak kamu dan teman-temanmu ini yang berhayal bahwa Islam akan kembali bangkit lagi? Yang katamu bahwa seluruh muslim kebanyakan tidak menerapkan Al-Quran, yang kamu berdakwah pada mereka, berapa sih yang orang-orang kayak kamu ini yang sadar? Saya bilang, di antara 100% umat muslim, mungkin cuma sekedar 3% doang yang benar-benar sadar tentang Islam, mau belajar tentang Islam, mau berkorban dengan Islam, walaupun dengan harta dan nyawa dia. Mungkin cuma sekedar 3% aja. Sekedar 3% aja. Bapak saya bilang, 3%, berarti 97% yang harus kamu sadarkan. Iya, saya bilang. Lalu bapak saya ketawa. Logika kamu di mana, Lik? 3% mau menyadarkan 97%, mana logika matematika yang begitu? Yang ada 97% yang merubah 3%. Saya katakan, betul, Bi. Secara logika matematik itu enggak mungkin terjadi. Untungnya Tuhan saya enggak pakai logika matematik. Logika Tuhan saya sederhana, kun fayakun. Kalau dia pengen jadi, maka jadi. Itu logika Tuhan saya. Maka saya katakan, inilah kemudian kalau kita melihat Islam. Kalau kita bahas secara realita, susah. Karena memang itulah Rasul mengajarkan kita bahwa yang namanya keyakinan itu bukan hanya dengan mata, bukan hanya dengan akal. Tapi ada yang lebih tinggi daripada mata dan akal. Contoh, kalau kita lihat. Keyakinan itu ada 3. 1, keyakinan dengan pakai mata. 2, dengan pakai akal. Yang ketiga, enggak pakai mata, enggak pakai akal. Lalu pakai apa? Pakai tengkul? Bukan juga. Pakainya iman. Nah contoh, kalau kita lihat. Melihatnya jelas enggak? Jelas? Yakin? Sejelas saya lihat Anda, Bapak sekalian. Maka kalau pulang dari sini ditanya oleh orang, ngapain sih Jumat-Jumat kok enggak balik? Sampai Sabtu pagi kok enggak balik? Emang ada apa di kantor? Ada pengajian di kantor. Apa itu pengajiannya? Mabit, malam bina iman dan takwa. Yang kalau itu apa kemudian materinya? Materinya bagus. Yang isi siapa? Yang isi Felicio malam-malamnya. Oh kalau itu materinya apa? Cerita dong pada saya. Materinya saya sudah lupa. Yang jelas, ustaznya cakep. Beneran, misalnya. Artinya adalah apa? Ketika Anda melihat saya, Anda menjadi yakin bahwa Anda pernah bertemu dengan saya malam ini dan Anda bisa bertanggung jawab dengan menceritakan pada orang lain. Bahwa saya yakin saya bertemu dengan Felix karena saya melihat dengan mata saya dan karena itu saya yakin. Itu keyakinan orang biasa. Ngelihat pakai mata, dia menjadi yakin karena dia lihat pakai mata. Keyakinan model kedua. Kalau tadi adalah keyakinan orang biasa, hanya pakai mata, keyakinan tingkat kedua, keyakinannya pengusaha. Keyakinannya pengusaha ini tidak pakai mata, tapi pakai akal. Boleh sekalian. Pakai apa? Pakai akal. Contoh. Dulu minum-minum begini, air minum dalam kemasan itu ada enggak 30 tahun yang lalu? Ada. Ah, benar. Ada enggak ya 30 tahun yang lalu? Dan lahir ya. Reinkarnasi. Kalau itu ada enggak kira-kira air minum dalam kemasan 3 tahun yang lalu? Itu 30 tahun yang lalu. Enggak ada. 30 tahun yang lalu ada orang punya pikiran. Dia mikir kita jual air minum dalam kemasan aja yuk. Teman-temannya ketika dengan dia ngomong mau jual air minum, kira-kira gimana? Lu gila lu ya? Jual air minum? Iya. Air putih? Iya. Jual air putih? Lu gila lu ya? Mana laku? Karena zaman dulu orang mana-mana bawa termos, bawa bot. Maka orang yang jual air minum pasti dipastikan gak laku. Tapi orang ini mikir panjang. Dunia semakin luas. Artinya apa? Transportasi ditemukan semakin banyak. Orang berpergian semakin sering. Keperluan akan air bersih akan semakin banyak. Maka orang memerlukan tersedianya air bersih dimanapun tanpa merepotkan mereka bawa air dari rumah. Maka ini adalah yang dia lihat di masa depan. Sekarang harga air putih dalam kemasan lebih mahal daripada harga bensin dalam beberapa saat. Kemudiannya ini adalah bagian daripada tadi. Cara mikirnya orang pengusaha itu enggak mikir sekarang, tapi mikirnya nanti. Contoh, tahu floppy disk 1,44 MB? Tahu. Tahu ya? Sekarang masih ada enggak? Enggak ada. Kira-kira kalau yang buat itu kira-kira bangkrut enggak? Bangkrut. Tahu tentang pos? Tahu. Kenapa pos gak bisa bersaing pada zaman sekarang? Karena mereka gak bisa menyesuaikan dengan masa depan. Ini masalah besarnya. Kalau orang kemudian cuma berpikir tentang sekarang, dia gak bakal bisa jadi pengusaha. Pengusaha itu investasi. Dia melihat apa yang gak dilihat oleh orang lain. Dia memprediksi kira-kira terjadi apa di masa depan dengan akalnya. Itu yang namanya keyakinan yang kedua. Yang ketiga, gak pakai akal, gak pakai mata. Makanya apa? Makanya iman. Contoh, suatu hari, bayangkan Anda tinggal di Arab Saudi. Pernah ke Arab Saudi? Belum. Bayangin suatu tempat pasir semua, gak ada apa-apa, tahun 700-an, bukan tahun 2013. Bayangkan sebuah tempat yang kerontang, pasir semua, tiba-tiba pas Anda kemudian bangun pagi di suatu hari, ada seorang laki-laki bilang begini, saya kasih tahu ya, semalam itu saya ketemu dengan malaikat. Malaikat itu mendatangi saya, kemudian dadanya dibelah, dikeluarin jantung saya, dicuci pakai air zam-zam. Kemudian dimasukin lagi dalam jantung saya dan dalam tempatnya, lalu kemudian sholat tidak ada luka apapun. Kemudian aku diajak menemui sebuah binatang yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda, dan dia punya dua bentangan sayap yang sangat luar biasa hebat. Dan ketika aku naiki kemudian binatang ini, dia mengepakkan sayapnya sekali, dua kali, tiga kali, beberapa kali, sampailah kemudian aku melihat kubah Masjidil Aqsa. Aku kemudian turun di sana, sholat dua rakaat di sana, sebelum aku dinaikkan ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Tuhan pencipta semesta alam, bercakap-cakap dengan Tuhan, kemudian turun lagi Masjidil Aqsa, balik lagi Masjidil Haram. Semua terjadi dalam waktu satu malam. Kalau Anda yang dengar, kira-kira gimana? Oh, gila gue ya. Salah makan kali ya pagi-pagi ya. Mimpi jangan-jangan kamu ini. Nah kenapa? Sebentar-bentar, gak usah pakai mata. Pakai dulu gaya kedua, gaya akal, logika. Sebentar, pakai logika dulu. Hitung jarak antara Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Buka Google Earth. Hitung dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, dapat 1244 km. Berapa? 1244 km. Kali 2 PP bolak-balik 2488 km. 2488 km. Sementara pada zaman itu yang paling cepat transportasinya adalah kuda, yang sehari cuma 120 km. Jadi sehari itu travelnya 120 km. Harusnya berapa hari? 30. Nah, yang benar. Anda jaman saya kan pintar ya. Jadi berapa hari kira-kira? Bulanan. Artinya apa? Perjalanan bulanan bolak-balik, no mention pergi ke Sidratul Muntaha, cuma bolak-balik Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dalam waktu satu malam yang harusnya berbulan-bulan. Apa kata orang? Gila ini orang. Itu yang terjadi pada Rasulullah Muhammad. Rasul punya banyak sekali hinaan dari orang kafir. Rasul punya banyak sekali hinaan dari kafir Quraisy. Tapi yang paling ngetop di antara yang lain adalah Al-Majnun. Artinya orang gila. Sampai Allah turun di dalam Al-Quran mengatakan wama sohibukum bimajnun. Tidaklah sahabat kalian itu merupakan orang gila. Akan tetapi dia cuma disangka gila karena dia membicarakan sesuatu yang jarang dipercaya oleh manusia, yang manusia gak banyak yang tahu. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Ini adalah kemudian yang terjadi. Tatkala kafir Quraisy menjadikan isu ini untuk kemudian menyebarkan propaganda supaya orang tidak percaya pada Nabi Muhammad, maka dia sebarkan ke seluruh tempat. Banyak orang kembali murtad karena mendengarkan kisah Isra Mi'raj ini. Tatkala banyak orang kembali murtad, maka datanglah mereka pada Abu Bakar, lalu berkata pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tahu gak Nabi yang kamu yakini sebagai pesuruh Tuhan, sebagai messenger of Allah itu ngomongnya begini, bahwa dia ngomong begini, semua terjadi dalam waktu satu malam. Apa kata Abu Bakar? Apa kan bilang? Cuma gitu doang ceritanya? Iya. Kalau cuma gitu doang, saya tetap percaya. Kenapa? Karena itu keluar dari lisan Muhammad Al-Amin. Karena itu keluar dari lisan Muhammad yang dia terpercaya dan gak mungkin salah. Ini menjelaskan pada kita bahwa dalam perkara ilmu berlaku sebuah pepatah, berlaku sebuah slogan, ungdur ma kila wala tangdur man kola. Lihat apa yang dibicarakan, bukan siapa yang berbicara. Tapi dalam perkara keimanan sebaliknya, ungdur man kola wala tangdur ma kila. Lihat siapa yang ngomong, jangan lihat apa yang diomongkan. Walaupun perkara itu adalah tidak bisa dipercaya secara logika, tidak masuk akal, dan tidak kita bisa lihat pakai mata, asal yang ngomong adalah Muhammad, maka itu pasti kebenaran. Bisa dipahami gitu saya. Ini adalah dasar daripada bisyarah, teman-teman sekalian. Nah, maka kalau kita bicara tentang bisyarah, bagi saya bisyarah ini tempat betul di tengah-tengah teri. Tapi kalau saya lagi kemudian tidak semangat, lagi loyo, lagi lesu, saya berpalingnya bisyarah. Kenapa? Allah menjanjikan sesuatu buat kaum muslimin. Yang ini pasti terjadi dan yang ini pasti kemudian ada realitasnya. Walau itu belum bisa saya lihat pakai mata, walau itu belum bisa saya kemudian pikirkan pakai akal dengan logika. Apa kemudian salah satu contoh bisyarah? Ternyata tidak hanya akhirat, tapi juga masalah dunia. Apa bicara masalah dunia? Nih, Bapak-Ibu sekalian. Perkenalkan dulu kita belajar geografi, Bapak-Ibu sekalian. Ini adalah penampang bumi pada zaman dulu. Jadi bumi zaman dulu nggak seperti bumi zaman sekarang yang super ribet. Jadi kalau anak-anak zaman sekarang masuk SMP, mereka beli RPUL, mereka harus menghafalkan nama-nama negara. Ada berapa negara? 178 negara, bikin ribet. Zaman dulu nggak banyak. Zaman dulu negara itu cuma ada dua, timur, barat, selesai. Nah ya, selesai. Timur adalah Persia, barat adalah Romawi. Pada zaman itu, ketika tahun 1 Hijriah, sebentar lagi kita masuk berapa Muharram? 1435. Nah jadi ini ceritanya 1 Muharram. Nah 1 Hijriah itu ketika itu dunia cuma terbagi dua, timur, barat. Ketika Rasul baru menegakkan Islam di Madinah, maka di sebelah kanan beliau atau sebelah timur beliau terbentang dinasti Persia yang waktu itu sudah usianya ribuan tahun. Negara-negara di dunia menyebutnya negara timur, selesai. Dan sementara di sebelah baratnya terbentang Romawi yang kemudian hampir sama luasnya dengan Persia, namun penguasanya lebih hebat lagi, yang sudah berusia 650 tahun, mengapit kedua raksasa ini kepada Rasulullah. Jadi Rasul itu kemunculan peradabannya itu diapit oleh dua raksasa, Persia dan Romawi. Dan kalau saya tanya pada zaman sekarang, kalau Anda ditanya mau pergi ke kota mana kira-kira selain Mekah dan Madinah, yang Anda pengen banget, jawabannya apa? Persia. Selain Persia apa lagi? Kota Roma, selain Roma? Paris. Selain Paris? Manchester, Barcelona, Madrid, itu kan bola semua itu. Nah, kalau itu kita, zaman dulu ketika orang ditanya pengen pergi ke kota mana yang paling pengen banget, mereka pasti jawabannya di antara dua saja. Kalau nggak Konstantinopel, pasti Roma. Karena kenapa? Di antara seluruh kota-kota di dunia, dua kota inilah yang paling dikagumi. Dua kota inilah kota yang paling besar, kota yang paling hebat, kota yang paling kuat militernya, dan kota yang peradabannya paling maju. Satu Konstantinopel, yang kedua adalah Roma. Kenapa Konstantinopel? Konstantinopel, sebuah kota yang di dalam kota itu sendiri terdapat jumlah gereja lebih banyak daripada jumlah hari dalam setahun. Setiap jalan-jalan di kota Konstantinopel ini diperkerat dengan batu porfiri dan batu marmer yang tidak ditemukan pada kota-kota selain Konstantinopel. Dan di antara kemudian jalan-jalan itu dibangun gedung-gedung yang sangat mega. Terutama di tengah-tengah kota itu dibangun sebuah gedung landmark yang super besar dan merupakan gedung terbesar di dunia, sekaligus simbol hegemoni Kristen Ortodoks yang sekarang kita kenal dengan nama Gereja Hagia Sophia. Gereja Hagia Sophia ini sangat besar sekali. Saking besarnya gereja ini dan saking meganya, seorang pengembara Rusia, dia sengaja berjalan 3 bulan untuk mencapai Konstantinopel. Sampai ke Konstantinopel, langsung dia masuk dalam Gereja Hagia Sophia. Saat dia masuk, dia tuliskan dalam buku catatannya, saya masuk Gereja Sofia dan mendadak saya tersesat. Bahkan saya tidak bisa membedakan lagi apakah saya masih berada di dunia atau saya sudah sampai ke surga. Saking kerennya Hagia Sophia. Sampai sekarang gereja itu masih keren banget, Hagia Sophia itu. Nah, jadi nomornya Konstantinopel, kota Konstantinopel. Yang kedua, Roma. Kalaulah bukan gara-gara Konstantinopel, maka kota ini sudah pasti jadi kota nomor satu di dunia. Mengapa? Kota ini jadi saksi kekaisaran Romawi, mulai dari Julius Caesar sampai dengan Konstantinus Agung. Kota ini menjadi kota yang paling hebat di dunia karena 7 bukit masing-masing kemudian dibangun kapel-kapel yang sangat mega. Tidak hanya itu, setiap bagian di antara kota-kota itu dihiasi dengan plaza-plaza yang sangat mewah sekali, dan setiap plaza itu ada puluhan fontain, ada puluhan air mancur, dan air mancur itu semua airnya siap diminum karena dialirkan dari mata air di pegunungan yang memang sampai sekarang di kota Roma setiap fontain itu bisa diminum. Ini benar-benar kota Roma sangat luar biasa hebat juga, dan sampai sekarang masih menjadi hegemoni Kristen Katolik di dunia. Berarti ada dua kota. Satu kota namanya Konstantinopel, yang kedua namanya apa? Roma. Konstantinopel, Roma. Dan dua-dua kota ini sama-sama disebutkan dalam hadis yang sama. Apa hadisnya? Begini ceritanya. Kita mundur lagi ke belakang. Ceritanya ini adalah perang terbesar di dalam Islam, sekaligus perang paling sulit di dalam Islam, yang kita kenal dengan nama perang Khandaq. 5 Hijriah, bukan perang Badar. Perang Badar itu enggak begitu susah. Karena begitu kemudian naik tahunnya, semakin naik tahunnya, semakin susah perangnya. Perang Badar gak lebih susah daripada perang Uhud. Perang Uhud gak lebih susah daripada perang Khandaq ini. Nah kenapa? Karena perang Khandaq diceritakan sampai-sampai mereka gak bisa pergi ke WC untuk pergi kemudian melaksanakan hajat mereka. Kenapa perang namanya perang Khandaq? Ada ceritanya. Tapi kalau dalam Al-Quran, perang ini dikenal dengan nama perang Ahzab, yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat 33, surat Al-Ahzab. Al-Ahzab artinya gabungan, koalisi, setgab. Nah, jadi kemudian mereka mulai membangun koalisi. Siapa yang membangun koalisi? Kafir Quraisy, orang munafik, orang-orang Nasrani. Mereka kemudian mengambil koalisi. Koalisi ini mengumpulkan sekitar 10.000 pasukan. 10.000 pasukan berjalan ke arah Madinah. Mereka punya satu tujuan, kita harus hancurkan Muhammad, matikan Islam. Itu tujuan mereka. Tapi di tengah jalan, Rasul mendapatkan kabar karena intelijen Rasul lebih canggih. Siapa intelijen Rasul? Malaikat Jibril sekalian. Malaikat Jibril kemudian memberitahukan pada Rasulullah, ini ada pasukan yang sedang berbaris yang menuju Madinah dan mereka berkehendak jelek pada Islam. Maka Rasul kabarkan pada sahabat, sesungguhnya pasukan-pasukan sedang berjalan kemari ingin menghancurkan kalian. Bagaimana pendapat Anda? Itu pasukan kita. Maka setelah dihitung, dapatlah pasukan muslim 3.000. 3.000 versus 10.000. Secara logika yang menang siapa? 10.000. Secara logika, logika militer manapun enggak ada cerita 3.000 bisa menang melawan 10.000. Ini cerita apalagi pasukannya akan tiba dalam waktu 5 sampai 6 hari. Sementara pasukan Madinah tidak ada persiapan sama sekali. Maka Rasul bertanya, siapa di antara kalian punya usul? Salman Al-Farisi yang katakan kemudian berkata, ya Rasul, biasa kami di Persia. Kalau kami melawan musuh yang jumlahnya jauh lebih besar daripada kami, kami membela diri dengan cara membangun parit, supaya pasukan berkuda mereka tidak bisa naik ke tempat kami dan kita bisa panah dari tempat yang lebih tinggi. Maka Rasul katakan, sepakat, kita bangun parit. Makanya namanya perang Khandaq atau perang parit. Maka dibangunlah parit di Madinah dan ukurannya tidak tanggung-tanggung. Rasul meminta agar Madinah ditutupi secara utuh. Kalau kita lihat Madinah, Madinah itu sebelah selatan, sebelah timur, dan sebelah barat semuanya bukit, sehingga tidak bisa untuk bagi pasukan-pasukan untuk menyerang dari sebelah selatan, timur, ataupun barat. Maka satu-satunya wilayah yang bisa diserang adalah wilayah bagian utara. Maka Rasul meminta para sahabat untuk menggali parit untuk menutupi wilayah bagian utara Madinah. Dan parit ini tidak tanggung-tanggung, ukurannya 8 km sekalian. Berapa? 8 km. 8 km sepanjang apa? Panjang banget. Panjang banget. Oke, kalau gitu saya kasih ukuran. 8 km itu dari Cawang sampai Semanggi. Itu 8 km. Coba bayangin, 8 km Cawang sampai Semanggi gali parit. Dan gali paritnya enggak cuma parit-parit kemudian togot itu. Paritnya harus kemudian dalamnya 3 meter sehingga kata Ibnu Katsir kuda masuk enggak bisa lompat lagi ke atas. Lebarnya sekitar 5 meter supaya kuda enggak bisa melompat. Nah, hitung aja berapa kubik itu kemudian paritnya tadi 5 meter, dalamnya 3 meter dan 8 km, Bapak Ibu sekalian. Dan bukan galinya di tanah Indonesia yang dimodelin cangkul urusan selesai. Ini galinya pakai lembing, Bapak Ibu sekalian. Karena tanahnya kan batu sama pasir kan ya. Panasnya luar biasa 40 derajat dan logistik mereka satu kurma diemut 10 orang. Ini yang terjadi. Jadi logistiknya sangat parah sekali, panas luar biasa, mereka kemudian diserang oleh 10.000 orang, mereka cuma 3.000 orang, bangun parit 8 km, lebar 5 meter, dalam 3 meter. Kira-kira kalau ada di sana, tertekan nggak ada kira-kira? Oh, tertekan luar biasa. Termasuk orang-orang muslim, sampai ke WC nya nggak sempat, dikatakan oleh Ibnu Katsir. Nah, kenapa? Karena tekanan pada mereka datang terus-menerus. Maka wajar ketika itu terbagilah orang-orang. Ada yang mulai mundur ke belakang, ada yang mau tetap maju. Ada yang beralasan pada Rasulullah, ya Rasul, saya izin ya, ini ke belakang dulu sebentar. Lah kenapa? Anak-anak saya pada belum makan, kasihan nanti kalau mereka gak makan. Nanti apa yang terjadi pada mereka? Saya izin dulu ya, dia mundur, gak balik lagi. Izin dulu ya Rasul, ini kasihan istri saya di belakang. Kalau dia diganggu gimana? Dia balik, mungkin gak balik lagi. Maka yang tinggal di situ cuma dua tipe orang. Berapa tipe orang? Dua. Satu, yang benar-benar beriman. Satu siapa? Yang benar-benar beriman. Yang kedua, Yahudi yang terpaksa. Yang kedua siapa? Yahudi yang terpaksa. Loh, kok ada Yahudi di situ? Yahudi memang wajib menaati perjanjian Madinah. Di mana perjanjian itu berkata, kalau kita diserang, kalau muslim diserang, mereka harus ikut bantu juga. Maka mereka pura-pura untuk bantu kaum muslimin, padahal mereka memendam kedengkian yang sangat luar biasa pada kaum muslimin. Maka tatkala itulah 10.000 kemudian datang, 3.000 melawan. Di tengah-tengah kondisi yang dahsyat seperti itu, tekanan luar biasa, tadi berapa? Tadi 8 km. Lebarnya berapa? 5. Dalamnya berapa? 3. 10 orang makan berapa kurma? 1 kurma. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, ketika mereka lagi capek-capeknya beristirahat, ada yang tanya pada Rasulullah begini. Para sahabat yang nanya, ya Rasul, kira-kira nih besok nih yang kita taklukkan yang mana dulu? Konstantinopel atau Roma? Roma. Paham nggak maksudnya? Konstantinopel atau Roma? Roma. Belum paham ya? Kalau belum paham saya kasih lagi. Mereka lagi ada di mana tadi? Madinah. Terpisah ribuan kilometer dari Konstantinopel dan Roma. Kalau naik pesawat aja, ini bisa 4-5 jam loh ibu sekalian. Kalau naik pesawat aja, mereka sama sekali belum pernah ke Konstantinopel, belum pernah sama sekali pergi ke Roma. Ngelihat aja belum pernah, cuma dengar doang bahwa dua kota ini adalah dua kota yang terhebat dan terbaik di dunia. Sama sekali belum pernah lihat, lagi di Madinah, besok mau melawan 10.000 orang, gali parit 8 km, yang belum tentu kalau parit itu pun selesai mereka bisa menang, dan mereka harus kemudian makan satu kurma dibagi 10, tiba-tiba nanyanya, besok yang akan kita taklukkan Konstantinopel atau Roma. Apa kira-kira kata orang? Yahudi ketika mendengar itu, tercengang. Hah? Apa tadi? Konstantinopel, Roma, kayaknya musim udah mulai gila ini. Nah, kenapa? Pikiran mereka sudah nggak beda, gara-gara kurang makan ini kayaknya. Atau gara-gara kepanasan ini kayaknya. Kaum muslim diolok-olok oleh orang Yahudi karena mereka berkata sesuatu tidak sepantasnya. Rasul mendengar itu seolah-olah tahu dan Rasul menjawab, Madinah tuh Hierokla tuh tahu awalan. Yang akan kalian taklukkan adalah kotanya Heraklius terlebih dahulu. Yang akan taklukkan Konstantinopel, baru Roma. Tak kalah mendengar ini, yang Yahudi lebih tercengang lagi. Hah? Apa? Konstantinopel? Wajar aja muslimnya gila, bosnya juga gila. Aneh terjadi pada mereka. Mereka menghina Rasul dengan kata-kata seperti itu. Dan kata-kata itu diabadikan dalam sirah Nabawiyah. Mereka mengatakan bahwa Muhammad sudah gila. Muhammad berbicara tentang Konstantinopel. Muhammad berbicara tentang Roma. Sementara malam ini kita pun tidak bisa pergi ke WC kita masing-masing. Itu kata mereka. Sesuatu logika bagi mereka yang tidak mungkin. Yang dilihat pakai mata juga tidak mungkin. Singkat cerita, ini dimenangkan kaum muslim. Gimana cerita lengkapnya? Buka surat 33, 1 sampai habis. Nah, itu ada ceritanya di situ. Nah, selesai kemudian mereka memenangkan, Rasul mengeluarkan satu hadis yang lebih luar biasa lagi. Latum tahanal kunsantiniyah. Fala ni'mal amiru amiruha. Fala ni'mal ja'isu zalikal ja'is. Akan ditaklukkan Konstantinopel oleh kalian. Kalian pasti akan bisa menaklukkan Konstantinopel. Dan sebaik-baik panglima adalah panglimanya. Sebaik-baik pasukan itulah pasukannya. Maka Rasul memuji penakluk Konstantinopel adalah pemimpin yang terbaik. Pasukannya adalah pasukan yang terbaik. Kalau Anda di sisi Rasulullah mendengar Rasul bilang begini, pengen gak jadi pemimpin penakluk Konstantinopel? Pengen. Oh, bukan pengen lagi. Jangankan pujian Rasul. Kalau dipuji Rasul berarti masih masuk surga. Jangankan pujian Rasul loh ibu sekalian. Rasul ludah aja itu diperebutkan para sahabat. Nah kenapa? Ludahnya Rasul itu obat. Ali bin Abu Thalib pernah sakit mata, gak bisa ngeliat, diludahin Rasul mendadak sembuh. Lalu ludahnya Rasul obat, diperebutkan, tapi jangan coba sekarang. Nah kenapa ini sudah tidak berlaku lagi ibu sekalian? Sakit mata satu mau ludahin saya dong, mana yang berlaku lagi? Nah kenapa? Karena itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala beliau mengeluarkan hadis ini, semuanya berebut menjadi penakluk Konstantinopel. Siapa berebut? Tercatat yang berebut. Satu, Abu Ayyub Al-Ansari, seorang kakek-kakek berusia 80 tahun. Dia sahabat Rasul dan dia mendapatkan kehormatan ketika Rasul hijrah, rumahnya diinepi oleh Rasulullah sampai Masjid Nabawi jadi. Coba bayangin, rumahnya diinepi Rasulullah. Padahal yang lain berebut ingin rumahnya diinepi Rasulullah, tapi nginepnya di rumah Abu Ayyub. Tatkala Rasul sudah wafat, Abu Ayyub berusia 80 tahun, maka Abu Ayyub mendengar bahwa Yazid bin Muawiyah mau pergi ke Konstantinopel, ingin menaklukkan Konstantinopel. Maka dia bilang, Yazid, bawa saya ikut serta menaklukkan Konstantinopel. Yazid bilang, jangan pak, bapak sudah tua 80 tahun, nanti merugikan pasukan kita, membebani pasukan kita, dan bapak di rumah sajalah, biar yang muda-muda yang pergi. Enggak, pokoknya saya mau ikut. Kenapa bapak maksa banget? Karena saya punya janji pada Rasulullah Muhammad SAW. Apa janjinya? Rahasia, nanti saya ceritakan. Akhirnya dia dibawa serta. Di tengah jalan dia sekarat, dia mau mati. Sebelum meninggal, Abu Ayyub berpesan pada Yazid bin Muawiyah, wasiat saya, kalau saya meninggal, jangan makamkan saya di tanah, jangan makamkan saya dimanapun, jangan buang saya ke laut, tapi saya minta engkau membawa jenazah saya segera lari ke Konstantinopel dengan kuda yang tercepat, makamkan mayat saya di dinding Konstantinopel supaya tunai janji saya pada Rasulullah. Saya ingin mendengarkan gemericik pedang dan derap kaki kuda pasukan penakluk Konstantinopel. Maka akhirnya mayat dia tepat dimakamkan betul di dinding Konstantinopel. Agar kenapa? Menjadi sebuah benchmarking. Abu Ayyub was here 80 tahun. Jadi kalau ada anak muda kurang dari 80 tahun gak nyampe sana, malu-maluin begitu sekalian. Nah makanya itu sebagai benchmarking. Berikutnya Rasulullah bin Abdul Malik, khalifah, kemudian membawa pasukan yang luar biasa besar, 170 ribu pasukan untuk menaklukkan Konstantinopel dari darat dan lautan. Mereka gagal. Kemudian Harun al-Rasyid yang sangat terkenal dengan kisah 1001 malam mencoba menaklukkan Konstantinopel dan dia tidak mampu. Bahkan dua sultan Turki yang sangat luar biasa terkenal perangnya juga, Biyazid pertama, Murad kedua tidak juga bisa menaklukkan Konstantinopel. Lah kenapa? Konstantinopel sudah saya bilang kota yang terkuat. Sampai beratus-ratus tahun setelah Rasulullah wafat, tidak ada yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Kenapa? Konstantinopel adalah kota dunia. Letaknya di antara, nah ini letaknya di mana ini? Turki. Turki, iyalah karena kita bahas Turki. Lebih tepatnya di Turki di mana? Istanbul. Istanbul di mana? Nih Istanbul. Ini adalah Selat Bosporus, pemisah antara Asia dan Eropa. Yang bisa jawab pasti anak IPS. Kalau anak IPA nggak bisa jawab. Nah, ini kemudian pemisah antara Asia dan Eropa. Istanbul terletak di tengah-tengah Asia dan Eropa, ibu sekalian. Karena itulah dia terletak di tengah-tengah, namanya The City of East and West. Kota yang terletak antara timur dan barat, the gate of east and west, gerbang antara timur dan barat. Suatu waktu ketika Napoleon Bonaparte menguasai hampir sebagian besar dunia, maka dia mengatakan kalau seandainya dunia ini adalah sebuah negara, maka ibu kota paling pantas adalah Konstantinopel, karena Konstantinopel adalah ibu kota dunia, dia katakan. Kenapa sangat hebat sekali? Konstantinopel adalah kota yang pertahanannya sangat sempurna. Secara alamiah, pertahanan Konstantinopel sebelah utara, sebelah timur, sebelah selatan dibatasi oleh lautan. Sehingga gak ada yang bisa menyerang di sebelah lautan karena tingginya kemudian angin dan pasukan yang bertahan sangat kuat sekali. Dan sebelah barat, satu-satunya yang berbatasan dengan daratan ditutupi dengan tembok-tembok yang sangat tebal sekali. Tembok-tembok ini kalau semua dikumpulkan sekitar 24 km mengelilingi kota Konstantinopel. Sehingga tembok-tembok ini tidak pernah kemudian hancur sama sekali. Kota ini, kota yang sangat luar biasa kuat, pertahanan yang sempurna dan bentuknya seperti segitiga dan luar biasa indah juga. Makanya orang-orang yang pernah ke Konstantinopel semuanya bersumpah, kami bersumpah langit Konstantinopel lebih indah daripada negeri-negeri yang lainnya. Itu kata orang. Lalu itu siapa menaklukkan Konstantinopel? Nih yang menaklukkan, namanya Muhammad II bin Murad, yang nanti akan kita kenal dengan nama Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih itu julukan, gelar yang diberikan pada orang yang menaklukkan Konstantinopel. Maka nama aslinya Muhammad As-Sani, Muhammad II bin Murad. Murad itu bapaknya. Bapaknya sudah mencoba menaklukkan Konstantinopel namun gak bisa. Anaknya akan menaklukkan Konstantinopel. Itu gambar itu. Ini juga nih. Ini gambar aslinya, ini gambar palsunya, bagus sekali. Nah, ini gambar ini kira-kira kapan dibuat? Ketika dia menaklukkan Konstantinopel. Berapa umurnya kira-kira kalau lihat dari gambar ini? 150. Berapa umurnya? 50 tahun salah. 70 salah. 24 salah. 21 tahun ya. 21 tahun menaklukkan Konstantinopel. 21 tahun. Loh kok jenggotnya panjang? Karena dia orang Turki, Bu sekalian. Jadi kalau orang Cina enggak punya jenggot, jadi jangan banyak tanya lagi. Kadang-kadang orang tuh kurang aja. Ustaz, kenapa gak jenggotan? Berarti Ustaz gak nyunah dong. Berarti Ustaz benci sama Rasulullah dong. Tenang, tenang. Saya ini masih dalam masa pertumbuhan baru sekarang. Gak lihat aku wajah saya masih imut-imutnya begini. Jadi enggak. Bukannya gak mau, tapi gak bisa. Ustaz, bisa Ustaz. Pakai obat aja. Obat apa? Itu Ustaz, obat yang menumbuhkan liur. Sudah saya coba. Saya oleh gak tumbuh, malah tumbuh di sini baru sekarang. Namanya Muhammad II bin Murad. Muhammad II bin Murad adalah anaknya Murad kedua. Bapaknya sudah berusaha menaklukkan Konstantinopel, namun bapaknya tidak mampu. Tatkala bapaknya tidak mampu, bapaknya berancam bahwa anak saya lah yang harus menaklukkan Konstantinopel. Dan bapaknya tidak main-main. Apa yang dilakukan oleh bapaknya? Yang dilakukan oleh bapaknya adalah menugaskan ulama-ulama terbaik Turki untuk mendidik anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka menjadi penakluk Konstantinopel. Maka dua sultan ini, maka dua kemudian ulama yang ditugaskan, namanya Syekh Ahmad Al-Qurani, yang kedua Syekh Aksyamsuddin. Siapa yang pertama? Ahmad Al-Qurani. Sesuai dengan namanya, dia ngajarin Al-Quran. Dia membuat Muhammad Al-Fatih hatam Al-Quran ketika berusia 8 tahun. Berapa usianya? 8 tahun hatam Al-Quran. Kita usianya sudah berapa? Karena Al-Quran berapa sih? Ini kemudian ajari Ahmad Al-Quran ini, dia membuat 8 tahun hatam Al-Quran. Sorry, ini sebuah kenyataan yang menyakitkan yang saya ceritakan. Kenyataan menyakitkan bagi Anda, juga kenyataan menyakitkan bagi saya. Apa kenyataan menyakitkannya? Bahwa hafal Al-Quran seolah-olah adalah sebuah syarat wajib orang untuk menjadi orang hebat. Karena kenapa? Karena seluruh panglima-panglima yang terhebat di dalam Islam, seluruh khalifah-khalifah terbaik di dalam Islam, seluruh ulama-ulama terbaik di dalam Islam, semua hafal Al-Quran. Jadi paling tidak kita harus mau menghafalkan Al-Quran. Kalau kemudian kita belum bisa menghafalkan Al-Quran secara penuh, setidaknya niat. sering baca Al-Quran. Kalau enggak mau baca Al-Quran, setidaknya senang dengar Al-Quran. Kalau enggak senang dengar juga, ya sudah mati aja lah. Enggak ada harapan buat Anda sekalian. Nah, yang kedua namanya Syekh Syamsuddin. Syamsuddin ini adalah seorang guru yang tidak hanya mengajarkan agama, tapi dia mengajarkan mental seorang Muhammad Al-Fatih. Sehingga mental orang ini menjadi seorang penakluk. Apa yang diajari? Mental yang diajari adalah mental-mental kesatria. Apa yang dia lakukan? Setiap hari yang dia lakukan adalah menceritakan kisah-kisah pada Muhammad Al-Fatih. Yang ini penting nih, yang sudah jadi bapak atau yang mau jadi bapak, yang sudah jadi ibu atau yang mau jadi ibu, dia setiap hari menceritakan tentang kisah-kisah Rasulullah pada Muhammad Al-Fatih. Bagaimana Rasulullah berakhlak, bagaimana Rasulullah dalam memimpin pasukan, bagaimana Rasulullah dalam memperlawan para sahabatnya, bagaimana Rasulullah dalam memperlawan musuh-musuhnya, selalu diceritain. Tidaknya Rasulullah, para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Khalid bin Walid, Amr bin Ash, seluruh panglima-panglima terbaik, Abu Ubaidah Al-Jarrah, termasuk Salahuddin Al-Ayyubi adalah makanan sehari-harinya. Maka wajar anak ini tumbuh menjadi seorang kesatria yang memang punya jiwa-jiwa heroik. Karena kenapa? Ceritanya cerita heroik semua. Beda dengan zaman sekarang. Kita sekarang tahu kenapa Muhammad Al-Fatih jadi hebat, kisah-kisah masa kecilnya hebat. Kalau anak zaman sekarang, kisah-kisah masa kecilnya cemen, Bapak sekalian. Termasuk mungkin kita. Kenapa kemudian banyak mental koruptor? Cerita masa lalunya salah. Apa cerita masa lalunya? Kancil mencuri timun, Bapak sekalian. Wajar aja kancil mencuri timun. Kancil cerdas ketika bisa memperdaya pak petani, kan kita lihat. Maka nyuri adalah sebuah prestasi bagi mereka. Apalagi kisah masa kecilnya, Jaka Taruk lagi ngintip bidadari mandi. Jadi lihat, kebetulan bidadarinya ninggalin selendangnya. Ketika itu dia maling selendangnya, sehingga bidadari gak bisa terbang ke langit. Akhirnya dia nikah sama bidadari. Apa pelajaran moralnya? Maling dapat bidadari. Paham? Bagus. Ini terjadi nih. Apa yang benar kisahnya? Kancil versus kura-kura, tanding lari. Dan misalnya siapa yang menang? Kura-kura. Muncul kemudian pepatah bahasa Jawa, alon-alon asal kelakon, biar lambat asal selamat. Masalahnya orang Indonesia pikirannya pendek, jadi kayaknya alon-alon-alon terus, jadi gak kelakon sebenarnya. Kenapa gak ada yang mikir cepat tapi selamat? Kan lebih enak. Tapi ini kemudian yang menjadi masalah, apalagi anak zaman sekarang. Contohnya apa? Cincang, Pongbok, ya gitu kan ya. Film Korea, ya nangis terus lah, wajar. Kemudian dia tidak bisa kemudian beraktivitas dengan baik. Nah, tidak seperti Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih diajarkan dengan kisah-kisah Rabbani, kisah Rasulullah, kisah para sahabat, kisah panglima-panglima terbaik, sehingga kepalanya dipenuhi dengan kisah-kisah heroik. Maka suatu waktu Syamsuddin membawa dia untuk melihat Konstantinopel dari kejauhan. Kemudian Syamsuddin bilang, Muhammad Al-Fatih, lihat apa itu di depan, Konstantinopel. Iya, apa yang kau tahu tentang Konstantinopel? Kota yang pasti akan kita taklukkan. Ketahuilah, kata Syamsuddin, bapakmu sudah pernah ke sana, dia gak bisa. Kakekmu juga pernah ke sana, dia gak bisa. Buyutmu pernah ke sana, dia gak bisa. Bahkan Abu Ayyub yang pernah rumahnya diinepin Nabi pernah ke sana, dan dia gak bisa. Kenapa gak bisa? Karena mereka semua belum terpilih menjadi seorang pemimpin yang terbaik. Anak-anakmu kalau akan pergi ke sana, dan mereka tidak akan bisa menaklukkan Konstantinopel. Karena menurut saya pribadi, yang menaklukkan Konstantinopel, yang mendapatkan gelar sebagai panglima terbaik, saya berharap itu adalah ada di depan mata saya. Engkaulah penakluk Konstantinopel. Maka semenjak saat itu, Bapak Ibu sekalian, dia percaya 100% bahwa dialah yang akan menaklukkan Konstantinopel. Setiap hari gurunya meyakinkan, kamulah penakluk Konstantinopel. Maka dari kecil dia sudah kemudian memperkenalkan diri kepada orang, perkenalkan, saya Muhammad, penakluk Konstantinopel. Dan dia enggak main-main. Kepercayaan dirinya bahwa dia menaklukkan Konstantinopel, kepercayaan dirinya bahwa dialah yang dimaksud dengan panglima terbaik yang menaklukkan Konstantinopel, membawa dia pada sebuah aktivitas-aktivitas yang sangat tinggi sekali. Apa aktivitasnya? Nih, yang dia lakukan. Dia menguasai 8 bahasa ketika berumur 16 tahun. Berapa bahasa? 8. Berapa tahun? 16 tahun. Kita berapa tahun sekarang? Lebih daripada 16 tahun. Berapa bahasa kita kuasai? 3. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa isyarat, lumayan lah. Nah, jadi 8 bahasa ketika berumur 16 tahun. Dan menjadi sultan ketika berumur 12 tahun. 12 tahun dia menjadi sultan. Tatkala 12 tahun dia menjadi sultan, apa program pertamanya? Program pertama kita menaklukkan Konstantinopel. Alhamdulillah, langsung riuh kemudian orang-orang dia diturunin. Jadi 12 tahun dia diturun gara-gara program pertamanya menaklukkan Konstantinopel. Stres anak ini. Kemudian dia kemudian turun umur 16 tahun, dia kemudian jadi lagi kemudian sultan. 4 tahun berselang dia jadi lagi sultan. Dan dia tidak main-main dengan itu. Ketika dia kemudian jadi sultan, dia juga gak main-main untuk menyiapkan diri. Dia semenjak baliknya meninggal tidak pernah meninggalkan satupun sholat rawatib dan sholat tahajud. Kenapa? Karena dia tahu persis bahwa Rasul tidak mungkin salah. Tatkala Rasul berbicara, latun tahana latun santinia, akan ditaklukkan Konstantinopel. Fala ni'mal amiru amiruha, dan sebaik-baik penakluk adalah penakluknya. Maka dia sadar, penakluk Konstantinopel adalah penakluk terbaik. Penakluk terbaik berarti paling dekat sama Allah. Kalau paling dekat sama Allah, berarti dia harus melakukan banyak sunnah-sunnah nawafil. Yang dia pilih adalah sholat tahajud tidak berhenti. Sebagai apa? Sebagai sebuah kepantasan yang dia raih, agar Allah berkenan menjadikan dia penakluk Konstantinopel. Ini penting sekali. Karena zaman sekarang, orang-orang Islam terutama di Indonesia banyak salah kaprah. Salah kaprahnya apa? Mereka nazar, mereka minta kemudian yang mereka minta, kalau itu terkabul, mereka baru kemudian contoh ibadah. Misal, kalau saya diterima kerja, saya puasa 2 bulan. Betul begitu? Sering kan? Iya. Kalau saya bisa nikah, saya akan puasa 5 bulan. Kan gitu kan ya? Sering begitu kan ya? Ada nazar-nazar yang gak benar. Nazar kayak begini gak pernah diajar oleh Islam. Lah kenapa? Yang biasanya dalam Islam, nazar gak pakai tawar-menawar sama Allah. Belum yang penting sama Allah tuh kita sama Allah sih. Dengan ya, emang kalau sana kemudian kita katakan, kalau Allah kemudian, kalau saya terima kerja nih, saya puasa 2 bulan. Loh, kalau Anda gak puasa 2 bulan, emang Allah rugi? Enggak juga kali. Nazar enggak seperti itu. Di dalam Islam yang berlaku adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah baru kita minta. Itu di dalam Islam, bukan mudah nawar-menawar sama Allah. Contoh, Anda pergi ke direktur, Anda bilang, "Pak, kalau Bapak naikin gaji saya 2 kali lipat, Pak, saya kerja 2 kali lipat lebih keras." Naikin enggak gajinya? Enggak. Kalau saya enggak mau saya. Kenapa? Karena Anda belum kemudian perform bagaimana kemudian mau dinaikin gajinya. Muhammad Al-Fatih sama. Ini kuncinya, memantaskan diri. Anda pengen sesuatu, Anda pantas tidak untuk mencapai itu sebenarnya. Maka tatkala Muhammad Al-Fatih mendengar latuh tahanal kun santininya, fala ni'mal amiru amiruha, maka pemimpin yang terbaik dia akan menjadi seperti itu. Baru dia berharap akan dipilih untuk menjadi penakluk Konstantinopel. Dan dia tidak main-main lagi, dia bentuk pasukan yang terbaik. Namanya pasukan Inkisaria. Atau dalam bahasa Turki disebut dengan Yeniseri. Pasukan ini diambil 7.000 orang dari kecil, dikumpulkan dalam barak-barak pelatihan. Dilatih mereka sejak kecil, dan mereka tidak hanya dilatih, tapi setiap barak ada ulamanya. Sehingga mereka setiap hari dibaca Al-Quran, dibaca hadis, sehingga kepala mereka jiwa-jiwa kesatria juga. Cita-cita tertinggi mereka adalah Gozi. Gozi itu apa? Orang yang berperang di jalan Allah, dan kalau bisa syahid di jalan Allah. Maka 7.000 orang ini dilatih dengan pasukan, dilatih dengan ilmu perang, disiplin ilmu lain, dan pasukannya itu setengahnya selalu melaksanakan sholat tahajud di malam hari. Jadi ini benar-benar pasukan pilihan. Karena Muhammad Al-Fatih tahu persis, kalau di dalam pasukannya ada yang bermaksiat, gak mungkin dia bisa menaklukkan Konstantinopel. Maka dia jaga betul-betul agar pasukan utama ini agar selalu taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak hanya selesai sampai di situ, dia memblok Konstantinopel dengan geografi. Bagaimana caranya? Dia bangun benteng namanya Rumelihisa. Bingung? Bagus. Kalau itu kita balik lagi ke peta. Apa ini? Selat Bosporus. Anda sudah pernah pergi ke Konstantinopel? Belum. Mudah-mudahan ya. Amin. Jadi kalau Anda pergi ke Konstantinopel, Istanbul sekarang, Istanbul itu punya dua kaki, kaki Asia dan kaki Eropa. Nah, ini Konstantinopel terletak di bawah sini, yang segitiga saya gambarin tadi. Ingat ya bentuknya segitiga kan ya? Nah, ini Selat Bosporus. Al-Fatih katakan, yang menjadi penyebab kekalahan kita dan orang-orang sebelum kita adalah tatkala kita menyerang Konstantinopel, kini enggak kita blok. Kalau Selat Bosporusnya kita blok, maka kapal-kapal akan jalan lewat sini, akan kirim bala bantuan, bala tentara, logistik, dan sebagainya. Maka satu-satu cara ini harus diblok. Gimana caranya? Gampang. Buyut saya pernah bangun benteng di sini, namanya Anadolu Hisar. Benteng yang terletak di wilayah Anatolia, Asia Kecil. Maka untuk memblok Selat Bosporus, ini cuma 500 meter saja, dan wilayah di sini adalah wilayah yang paling sempit, maka kita harus membangun benteng di depannya. Namanya Rumeli Hisar. Benteng yang terletak di wilayah Romawi. Maka ketika dia kemudian berencana membangun ini, ketahuan sama Kaisar Konstantinopel. Kaisar kirim surat, "Woi, kamu ini siapa? Bikin benteng di tanah orang, gak pakai izin lagi. Tau gak, dulu buyutmu bikin benteng di tanahnya sendiri, dia minta izin kepada kami, sebagaimana seorang anak minta izin pada bapaknya. Lu sudah bangun benteng di tanah orang, gak pakai izin pula." Al-Fatih tulis surat balasan, saya kasih tahu, wilayahmu adalah Konstantinopel, dan wilayahmu sudah kau batasi dengan pagar-pagarmu. Selain daripada pagar-pagarmu, itu bukan milikmu. Maka aku berhak membangun benteng di mana saja yang aku mau. Bila engkau berbicara tentang sultan-sultan sebelum aku, ketahuilah, sultan yang sekarang berbeda dengan sultan yang kemarin. Aku ini tidak bisa mereka lakukan, bisa saya lakukan. Yang tidak bisa mereka selesaikan, akan saya selesaikan dalam waktu singkat. Siapa lagi yang datang kemari ingin melakukan hal yang sama, maka saya pastikan mereka tidak akan pulang dalam keadaan hidup. Diancam, gak berani lagi datang. Setelah gak berani lagi datang, dilanjutkan kemudian secara, kemudian ini blueprintnya, ini adalah kemudian bentengnya, buyutnya Anadolu Hisar. Bentengnya Muhammad Al-Fatih terletak di depannya. Sehingga kapal keluar masuk harus diblok, harus lapor pada dia. Maka inilah kemudian jadinya, ini benteng buyutnya sudah dibangun jauh sebelumnya. Namanya Anadolu Hisar, gede gak? Gak. Ini ya, tuh lihat tuh, mobil itu besar sekali dibalik-balikkan bentengnya. Jadi kalau Anda masuk ke pintu masuk, pergi ke WC, harus naik angkot dulu, Bapak sekalian. Nah, ini jawabannya. Nah, kemudian, An-Nuzulul Hisab. Bentengnya Muhammad Al-Fatih, lebih gede lagi. Ini bentengnya Muhammad Al-Fatih. Ini mobil bila dibandingkan bentengnya. Coba bayangkan, ini ada 7 menara besar. Dan 7 menara besar berikut kemudian seluruh struktur-struktur ini selesai dalam waktu 4 bulan. Berapa lama? 4 bulan. Dan bentuknya kalau dilihat dari atas, Mim Ha Mim Dal, Muhammad. Benteng ini membentuk nama dia sendiri dan nama Rasulnya, Muhammad. Makanya selesai dalam waktu berapa tadi? 4 bulan. Ngomong flyover sudah selesai belum? Nah, itulah beda antara orang serius sama orang gak serius. Kalau orang serius itu kerjanya cepat loh sekalian, gak banyak alasan. Tatkala kemudian benteng ini kemudian berdiri dalam waktu 4 bulan, orang-orang kaget. Maka orang-orang kemudian menamai benteng ini Bogaz Kesen. Dalam bahasa Turki, dalam bahasa Indonesia, penggorok tenggorokan. Ini yang benar namanya Bogaz Kesen, karena dia memotong selat Bosphorus. Maka semua persiapan sudah dilakukan, tapi namanya anak muda pasti ada halangan juga kan ya. Namanya juga anak muda pasti ada halangan. Apa halangannya? Nih, tembok Konstantinopel. Ini tembok dibuat pada tahun 300. Tapi sampai tahun 1400 enggak pernah jebol, perawan selama 1123 tahun. Berapa lama dia kemudian enggak jebol? 1123 tahun. Enggak pernah jebol sama sekali Bapak sekalian. Nah, kenapa? Wajar aja tingginya 18 meter. Jangan bayangin tahun 2014 ya. Bayangin tahun 2000-an, 1400-an. Tinggi 18 meter, kalau selantai itu 3 meter, ini sekitar 6 lantai Bapak sekalian. 6 lantai loh, tempo loh semua loh. Lah, kalau saya pun ada artis, artisnya kira-kira kayak gini, kecil banget nih artisnya. Nah, kira-kira kayak gitulah. Nah, dan tidak hanya 18 meter, 3 lapis. Lapis pertama, kolam. Lebar 20 meter, dalamnya 10 meter. Anda bisa berenang di sini dan nggak bisa bawa kuda. Kalau Anda nekat berenang, dipanah dari sini. Anda bisa ngelain panahnya, Anda kebal misalnya. Lalu manjat bunuh penjaganya, dipanah dari sini. Ini tingginya 8 meter, lebarnya 3 meter. Nah, kalau Anda bisa manjat lagi bunuh penjaganya, akan dipanah lagi dari sini. Ini tingginya 12 meter, lebarnya 5 meter. Kalau Anda jadi Muhammad Al-Fatih, gimana cara untuk kemudian bisa masuk ke dalam? Gimana caranya? Terbang, gak ada pesawat pak. Gimana caranya? Lempar batu, gak ada batu yang cukup besar untuk menjebol tembok setebal 3-5 meter. Gak ada. Pakai pelontar. Pakai pelontar, sudah dicoba, gak bisa. Orang Viking sudah coba, orang-orang kemudian daerah Eropa Timur sudah coba, mereka gak bisa. Meriam. Hah? Meriam? Belum ada meriam. Gimana lagi? Lewat bawah, usul yang bagus. Gali bawah. Kemudian bisa muncul di sini seperti Salahuddin Al-Ayyubi ketika menaklukkan Yerusalem. Sangat perkenalkan itu kemudian tunneling. Buat kemudian terowongan bawah tanah. Tapi orang Konstantinopel bukannya bodoh. Mereka tahu Yerusalem hancur gara-gara itu. Karena itulah mereka punya teknologi yang lain. Mereka pasang baskom di sini, setiap 1 meter 1 baskom. Nah, ketika ada yang gali di bawah, baskom ICA-nya bergetar. Dia tahu siapa yang gali, dia kemudian bangun lubang kotak tek, kemudian dibakar di bawah hidup-hidup. Bukan usul yang bagus. Terus gimana lagi ceritanya? Gimana lagi caranya? Jadi dalam satu waktu itu kita istighosah saja, istighosah nggak akan mana-mana lah sekalian. Nah, karena itu kemudian mereka berpikir begini, kalau cara semua cara sudah dicoba dan itu tidak berhasil, kalau saya coba cara yang sama, saya juga nggak akan berhasil. Maka Muhammad Al-Fatih berpikir cari cara yang lain. Gimana caranya? Dia nggak tahu. Yang dia tahu, wamanya takillah ya Allahu makhrajan. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari jalan-jalan yang tidak diduga-duga. Maka Muhammad Al-Fatih kemudian berpikir, pucuk dicinta, ulam tiba. Suatu hari ada seorang seniman senjata namanya Orban. Orban ini orang Kristen, kemudian dia datang ke Kaisar Konstantinopel dan bilang, "Bos, gue punya senjata baru nih, Bos. Mau bikin enggak, Bos?" Kaisar lihat, "Bagus juga senjata lo. Berapa bikinnya?" "Bikinnya segini, materinya segini. Kalau Anda mau saya buatin sekarang." "Sorry, kita lagi enggak punya duit. Gini aja, kami kumpulin duit dulu, kamu jangan pergi kemana-mana. Kalau kami sudah bisa ngumpulin duit, nanti akan kami buat meriam daripada kamu." Ternyata setahun dia tinggal di Konstantinopel, enggak dibuat-buat meriamnya. Namanya tukang senjata, enggak punya ideologi kan ya. Akhirnya kemudian dia datangkan 4 orang yang punya duit, nawarin, "Pergi ke tempat Muhammad Al-Fatih. Bos, gue punya senjata, Bos. Mau bikin enggak, Bos?" Al-Fatih ketika melihat ini langsung berkata begini, sesuai dengan catatan sekatarnya, dia bilang ini, "Bisakah Anda membuat sebuah senjata yang bisa melontarkan proyektil sebesar ini?" Pakai tangannya, proyektil sebesar ini. Karena Al-Fatih kemudian jago fisika juga. Dia tahu, untuk menghancurkan kemudian tembok yang begitu, harus ada massa yang dilontarkan segede ini dengan lontaran meriam yang biasa. Maka Orban juga mikir dengan fisika dia, kalau ada yang bisa melontarkan sebesar itu, tembok itu akan hancur. Maka dia tanya dengan kemudian curious, dengan curiga, "Apa Anda ini berniat ingin menghancurkan tembok Konstantinopel?" Al-Fatih menjawab, "Kalau iya kenapa?" Maka Orban menjawab lagi, "Kalau iya kebetulan." Saya sudah tinggal di sana selama 1 tahun. Saya tahu setiap sudut-sudut tembok itu dan saya bisa kemudian untuk membuat senjata yang bisa melontarkan proyektil sebesar itu. Dan kebetulan saya sudah bawa kemudian blueprintnya. Maka ditawarkanlah senjata buat Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih tanya, berapa kamu dibayar? Saya dibayar segini. Oke, saya bayar 4 kali lipat buatkan senjata yang buat saya. Akhirnya dibuatlah sebuah senjata namanya The Great Turkish Bomber. Ada yang pernah main Age of Empire? Ya. Pernah main? Apa pasukan khusus Turki? Jadi Sari. Apa kemudian senjata khususnya? Apa namanya? Oke, okay. The Great Bombard Cannon atau The Basilica Cannon kalau dalam Age of Empires. Ini namanya Basilica Cannon nih, Basilica Cannon. Panjangnya 5,2 meter, beratnya 18,2 ton, kalibernya 0,7 meter. Jadi anak-anak kayak gitu itu bisa masuk 3 di situ. Jarak tembaknya 1,6 km dan sekali muntah 680 kg ya, sekalian. Coba bayangkan. Ini senjata sangat luar biasa besar sekali. Setelah dites, sudah selesai, buar! Dum! Dentumannya didengar, didengar sampai 10 km dan ketika jatuh, nyungsep pelurunya 2 meter di bawah tanah. Apa dikatakan? Bagus, bagus, bagus. Saya senang dengan buatan Anda. Sekarang tolong buatkan kepada saya ukuran 2 kali lipat. Oh, gimana caranya? Terserah, kan kamu serimanya, bukan saya. Nah, dalam waktu setahun, Orban membuatkan pada Muhammad Al-Fatih kurang lebih 69 meriam. 69 meriam, satu ukuran 5,2 meter, satu ukuran 8,4 meter, raksasa beneran, yang satunya yang lainnya ukuran standar. Standarnya apa? 3-4 meter. Inilah ukuran standarnya, 3-4 meter. Yang sampai sekarang masih ada di mana? Di Museum Fort Nelson, Portsmouth, Inggris. Lalu ada di Inggris, diminta sama Ratu Elizabeth kepada Khalifah kaum Muslim pada waktu itu. Dia bilang bahwa Khalifah tolong kasih saya senjata ini karena menurut saya ini senjata yang paling berarti dalam sejarah. Please dong, please dong, please dong. Ya kita kasih lah. Nanti kapan-kapan kalau saya kita sudah bunuh kita ambil lagi. Nah ini kalau ada artis di situ kira-kira artisnya kayak begini nih. Jadi artis kecil banget. Kok ada artis terus sih? Jangan banyak protes, itu pesan sponsor gitu sekalian. Nah ini kita lihat. Nah ini kan kemudian meriamnya. Setelah meriamnya jadi, Muhammad Al-Fatih mengumpulkan pasukan untuk menyerang Konstantinopel. Inilah Konstantinopel dan penyerangan terjadi pada tanggal 6 April 1453. Nih saya kasih tahu. Ini adalah wilayah bagian barat. Ini adalah wilayah bagian utara, wilayah bagian selatan. Muhammad Al-Fatih menyerang dari tiga arah. Dia menyerang dari sebelah selatan lewat Laut Marmara. Dari sebelah timur dia berusaha masuk ke dalam Teluk Tanduk Mas untuk menyerang dari sebelah utara. Dan dari sebelah barat, total pasukan utama menyerang lewat tembok Konstantinopel. Temboknya yang warna merah ini. Dan ini temboknya bukan 100-200 meter. Yang Anda lihat tadi 3 lapis tadi bukan 100-200 meter. Panjangnya 7,5 km. Kok usah tahu sih? Saya hitung dari Google Earth. Kalau gak percaya hitung aja sendiri. 7,5 km. 3 lapis bagus sekalian. Nah kalau gitu kita lihat. Setelah kemudian dilakukan, disiapkanlah pasukan lewat lewat sebelah selatan. 400 kapal dikonstruksi untuk menaklukkan Konstantinopel dari sebelah selatan. Dan beberapa kapal kecil ditugaskan untuk menembus selatan Lumas. Dan total 250 ribu pasukan berjalan dari Adrianopel menuju Konstantinopel dalam waktu 2 bulan. 2 bulan mereka berjalan, mereka menceritakan tatkala mereka berjalan. Kami berbaris menuju Konstantinopel. Dan pada waktu siang hari, matahari tidak tembus ke dalam kelompok kami. Karena sudah tertutup oleh panji-panji dan tombak-tombak kami. Tatkala malam hari, kalian tidak dapat melihat bumi karena tertutup oleh kemah-kemah kami. Pada waktu itu mereka menceritakan, maka dilihat orang Konstantinopel yang menceritakan. Orang Konstantinopel menceritakan, tatkala mereka melihat pasukan muslim dari horizon, mereka berkata, kami melihat pasukan muslim. Dari horizon, mereka berjalan laksana River of Steel. Seperti sebuah sungai dari besi, karena baju zirah mereka memancarkan cahaya matahari, berkilau dan kemudian seperti kemudian sungai yang tersumpah begitu. Kemudian memenuhi pandangan kami, meliputi pandangan kami from shore to shore, dari pantai sampai ke pantai. Maksudnya apa? Nih, memenuhi dari pantai sampai ke pantai, semuanya muslim, bisa kebayang gak? 6 April 1453 seluruh pasukan sudah komplit, semua berbaris di depan tembok kota Nabal. Muhammad Al-Fatih membariskan pasukannya 1,5 km di depan tembok kota. Cukup jauh untuk dipanah, tapi cukup dekat untuk disaksikan setiap pasang mata di Konstantinopel. Maka saat itulah Al-Fatih mengirimkan pasukan kemudian perintis untuk kemudian mengirimkan sebuah perjanjian. Keluar dari kota, serahkan kota kepada kami. Kami tidak akan menyakiti siapapun. Kami akan menjamin nyawa siapapun asal kota ini diberikan kepada kami. Kaisar berkata, lebih baik kami mati dalam kota. So be it. Kemudian terjadilah perang. Terjadilah perang kemudian. Waktu itu 6 April 1453. Pertengahan hari, Al-Fatih kemudian berikan pasukannya 1,5 km di pantai kota dan mereka sholat Jumat. Karena itu bertepatan hari Jumat. Zaman dulu orang mulai perang, mulai jihad, itu favoritnya hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat itu didoain oleh orang seluruh dunia. Maka kemudian mereka maju di medan perang itu hari Jumat. Maka mereka melakukan kemudian sholat Jumat untuk pertama kalinya. Takbir, tahmid, berkumandang masuk dalam kota Konstantinopel. Dan untuk pertama kalinya setelah beratus-ratus tahun, orang-orang Konstantinopel benar-benar yakin bahwa itulah hari terakhir mereka melihat salib di atas Hagia Sophia. Maka itulah kemudian dimulai peperangan, meriam pertama ditembakkan. Yang menang siapa? Muhammad Al-Fatih atau Konstantinopel? Muhammad Al-Fatih. Muhammad Abdi maunya, tapi kalah semua. Ternyata yang terjadi adalah mereka menyerang dari sebelah dari tiga arah. Yang terjadi sebelah selatan 400 kapal kalah dengan 27 kapal Konstantinopel. Nah, dan salah lihat, iya, 27 kapal Konstantinopel. Lah kenapa? Kapal Konstantinopel ukurannya 14 kali, 10 sampai 14 kali lipat lebih besar daripada kapal kaum muslim. Maka itu seperti kata orang-orang, seperti kayu yang benar dikerubuti oleh semut-semut. Maka enggak bisa menang, karena kapalnya sangat besar sekali. Mereka sulit memenang di lautan. Lagi pula orang-orang Romawi, mereka sudah berpengalaman ribuan tahun di laut. Kaum muslimin baru 400 tahun nyebur ke laut. Jadi mereka enggak bisa menang. Karena pasukan mereka sangat kuat di lautan. Ternyata dari sebelah timur, di pasang rantai sudah di King Kong. Kapal-kapal nggak ada yang bisa masuk. Dari sebelah barat kan ada meriam tadi, betul, meriam ditembakkan satu demi satu dan hancur sebagian besar tembok Konstantinopel. Tapi baru ketahuan kelemahannya. Apa kelemahannya? Reloadnya 3 jam sekali. Jual, sebentar jam yang mobil, jam yang mobil. Nah, ini panas ini. Nah, masalahnya di situ adalah tembaga itu kalau kemudian bergeser dengan batu besar itu panasnya luar biasa, friksinya luar biasa. Tatkala itu kemudian friksinya panasnya minta ampun, kalau cepat dingin retak. Kalau lambat dingin retak juga. Maka kemudian dilapisi kemudian dengan oli, supaya kemudian oli dari binatang supaya kemudian ini nggak cepat-cepat kemudian dingin. Karena kenapa? Kalau lebih cepat dingin dia retak. Setelah kemudian 3 jam baru bisa dipakai lagi. Otomatis satu meriam satu hari satu malam cuma bisa nembak 7 kali. Nggak selesai masalahnya. Tembak anjur semen. Nggak selesai. Bayangin, 6 April mereka pergi ke sana dengan penuh dengan kemudian percaya diri. Namun kalah jauh di depan keangkuhan tembok Konstantinopel yang berhasil membendung kemudian setiap serangan mereka. Mereka stres. 6 April mulai. Tanggal 20 enggak tersisa secercah pun kemenangan. Yang mereka lihat sebaliknya, mayat-mayat bertambah banyak, bergelimpangan di mana-mana. Kemudian mereka mulai menyaksikan logistik mereka bertambah sedikit. Saat itu muncul suara-suara sumbang. Apa itu suara sumbang? Pulang aja yuk. Kayak kita enggak mungkin menang deh. Ini gara-gara Muhammad Al-Fatih nih, masih muda, sembarangan, ambisius. Gara-gara dia nih kita banyak mati nih. Coba kalau dia gak punya ambisius kayak begini, mungkin kita masih hidup sekarang. Mulai muncul suara-suara semua, udah kita pulang aja lah. Perangkukan konsol-konsol dari Hong Kong, mana ada, dan sebagainya. Maka mereka merasa kemudian gak enak, mereka kemudian merasa sinis dan sebagainya. Nah, saat suara-suara sumbang itu muncul, Al-Fatih sadar, pasukannya moralnya mulai menurun, dan moral pasukan yang menurun itu adalah kemudian musibah terbesar dalam perang. Maka Al-Fatih kumpulkan seluruh panglima-panglima besarnya, kemudian mereka bermusyawarah. Oke, kita musyawarah. Kita pulang ke belakang dan kita terus perang. Enggak ada yang berani ngomong. Enggak ada satu yang berani ngomong. Satu doang yang berani ngomong. Penasihat paling tua. Penasihat dari zaman Bapak Muhammad Al-Fatih, dari Sultan Murad. Kemudian dia bilang, "Saya ini adalah penasihat yang tertua." Benar? Benar. "Dan saya menyaksikan kamu tumbuh dari kecil menjadi dewasa." Betul? Betul. "Maka dengarkan nasihat saya. Engkau sudah tumbuh menjadi seorang panglima yang sangat luar biasa besar. Engkau adalah orang yang paling pantas memimpin kaum muslimin. Tidak ada orang lagi yang bisa memimpin kaum muslimin selain engkau. Engkau kuat, engkau masih muda, dan engkau tangguh. Karena itu untuk masa depan engkau, marilah kita sekarang mundurkan pasukan kita. Kita balik aja ke rumah." Ada yang gak senang sebelum dia selesai ngomong, Alfa juga gak senang, tapi sebelum dia selesai ngomong, meja dibanting, keluar! Suara mu'alaf namanya Dragonus Pasa. Dia mengatakan, "Jangan dengarkan kata-kata dia. Sesungguhnya dia sudah disogok oleh orang-orang Konstantinopel dan dia berkenan untuk memadamkan semangat dalam diri kita. Perlu saya beritahukan kepada anda bahwa Alexander Agung, orang yang bukan muslim, mereka berjalan dari dunia barat ke dunia timur, menghancurkan dan menaklukkan sebagian besar timur, dan kemudian mereka memasukkan dalam wilayah mereka hanya dengan pasukan setengah daripada jumlah pasukan kita. Kita bawa pasukan dua kali lipat. Bagaimana mungkin kita kalah di depan susunan batu-batu ini? Saya tidak terima. Apapun yang sudah kita mulai, wajib kita selesaikan. Dan apabila dia berbicara tentang bantuan-bantuan yang akan datang, bahwa itu tidak berarti karena kita punya Allah. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Saya meningkatkan serangan pada mereka, memberikan mereka kemudian serangan demi serangan, dan menekan mereka." Maka Muhammad Al-Fatih mendengarkan itu, lanjut atau tidak lanjut? Lanjut? Lanjut, kalau gitu kita juga lanjut dulu sekalian. Nah, mereka lanjut juga. Akhirnya mereka katakan, "Oke, ada syaratnya. Gini caranya. Ini bisa kemudian terjadi kemenangan asal kita ganti strategi." Gimana strateginya? Salah satu penasihat lain bilang, "Kita menyerang di sebelah barat. Tapi kita tidak bisa menjebol tembok Konstantinopel, karena setiap kali kerusakan yang kita buat, mereka bisa mereparasinya. Kalau ini terus berlangsung, kita bakal kalah." Lalu gimana caranya? "Nih, daerah sini steril. Satu pun pasukan tidak ada yang menjaga di sebelah utara, karena mereka yakin dengan rantai segede King Kong yang mereka pasang di sebelah utara. Tatkala kalau kita bisa lewat ke sini masuk ke dalam kemudian rantai ini, kita bisa mengambil rantai ini, kita serang di sebelah utara, maka mau tidak mau pasukan bertahan pusat. Pasukan bertahan utama yang bertahan di sebelah barat akan terbagi pasukan untuk mempertahankan wilayah bagian utara." Paham maksudnya? Jadi kalau itu terjadi, maka di sini tidak akan banyak lagi pasukan bertahan dan kita bisa menyerang tembok dan mereka tidak sempat mereparasinya. Oke, berarti masalahnya apa tadi? Rantai segede King Kong. Terus gimana caranya? Lompat. Gak bisa. Lihat bawah. Manjat. Emang lumba-lumba. Manjat. Ini bukan manjat, ini laut ini manjat. Gitu kan ya. Mereka bilang gimana caranya? Selepas kan gak putus asa. Semua sudah dicoba. Mereka bilang, Sultan, kami sudah mencoba segala cara. Kami menembak, namun tidak bisa kemudian menempati sasaran. Karena ini kemudian sebagainya ada kemudian nyelam di bawah lautan. Kami sudah coba untuk kemudian motong. Kami tidak bisa. Kami sudah mati dibunuh oleh mereka. Sampai apa kapal? Kapalnya karam, bayu sekalian. Lalu gimana caranya? Apa dia katakan? Tenang, tenang. Setiap masalah Allah pasti kasih solusinya. Dan saya sudah mikirin ini dari semalam. Dari semalam saya sudah mikirin apa ini solusinya. Dan saya dapat solusinya. Solusinya cukup mudah. Gimana caranya? Kan kita punya kapal. Kapal ini kita bawa dulu ke Galata. Setelah kapal kita bawa ke Galata, kita parkir di situ. Setelah kapal kita parkir di situ, kita bawa kapalnya. Setelah kita bawa kapalnya, kita balikin lagi ke lautan. Mudah kan? Sekarang kapal kita sudah di situ. Pasukannya tersenyum lalu berkata, betul juga ya. Tapi mohon maaf Sultan, apakah Sultan lupa kalau Galata itu adalah sebuah bukit? Alphard katakan, saya tahu itu sebuah bukit. Tapi justru itu, kalau kalian tidak pernah menyangka bahwa kita akan menyeberangkan kapal kita melalui bukit, apalagi orang-orang Konstantinopel, ini strategi sempurna. Bukankah Muhammad Rasulullah mencontohkan setiap dalam perang dia bahwa Rasulullah selalu menggunakan strategi yang tidak pernah diduga oleh orang-orang di zaman itu. Rasulullah menggunakan elemen of surprise, makanya harus kita lakukan. Maka saat itu, tanggal 21 April disepakati, kapal-kapal akan dilalui melalui Bukit Galata. Tanggal 22 April sebuah mutailan berubah menjadi sebuah keajaiban strategi perang. 72 kapal pindah dari Selat Bosporus kepada Selat Tanduk dalam waktu satu malam. Berapa kapal pindah? 72 kapal pindah dari Selat Bosporus kepada Selat Tanduk dalam waktu satu malam. 72 kapal pindah dari Selat Bosporus kepada Selat Tanduk dalam waktu berapa malam? Satu malam. Tanggal 22 April 1453, orang-orang Konstantinopel terbangun karena takbir dari atas Bukit Galata. Mereka segera lari tunggang langgang naik ke atas menara, melihat atas Bukit Galata yang mereka saksikan adalah sebuah horor. Kenapa? Kapal-kapal perang satu demi satu menuruni wilayah mereka, masuk ke dalam perairan yang mereka selama ini rasa paling aman, berubah menjadi wilayah yang paling berbahaya bagi mereka. Maka tak perlu mereka katakan, cubit saya, bangunkan saya dari mimpi buruk ini. Tapi mereka tidak pernah terbangun dari mimpi buruk itu. Karena mereka saksikan ke bawah, kemudian seluruh kemudian mereka kemudian mereka lihat, mereka stress dan mereka katakan, Konstantinopel is over. Konstantinopel sudah selesai. Kenapa? Karena Muhammad Al-Fatih telah memindahkan kapal-kapalnya melalui daratan seolah-olah pengganti daripada ombak-ombak itu. Maka mereka kemudian bertahan terus-menerus, tidak selesai sampai di situ. Mereka bertahan hampir 2 bulan itu sekalian. 20 April sampai 27 Mei mereka bertahan terus-menerus karena mereka sudah berhasil kemudian memasukkan kapal. Maka kapal-kapal itu kemudian menjadi menyerang tembok sebelah utara sehingga tembok sebelah barat tidak banyak dipertahankan. Akhirnya Muhammad Al-Fatih pada tanggal 27 berhasil bisa membuat sebuah lubang yang sangat besar pada tembok Konstantinopel yang mustahil untuk direparasi lagi. Maka pada tanggal 27 Al-Fatih katakan kepada seluruh pasukannya, berhenti kalian semua berperang. Saya ingin semuanya memperhatikan kata-kata saya bahwa tanggal 28 besok semuanya berhenti berperang dan semuanya harus berpuasa. Karena kenapa? Tanggal 29 kita akan melakukan sebuah serangan yang terakhir. Bila serangan kita gagal, biarlah kita mati di bawah tembok-tembok ini. Biarlah kita menjadi saksi bahwa kita telah gagal dalam ekspedisi ini. Tapi kalau kita berhasil, maka kota ini akan kita kuasai. Daripada aku memimpin tanpa kota ini, lebih baik aku tidak memimpin sama sekali. Maka pada tanggal 28 seluruh pasukan diwarnai dengan suasana syahdu. Mereka kemudian dari subuh sampai dengan maghrib mereka membaca Al-Qur'an. Mereka kemudian menyiapkan diri saling bertausiah seolah-olah mereka tidak akan pernah bertemu lagi selama-lamanya. Mereka kemudian mendekatkan diri pada Allah dan mereka tahu betul bahwa inilah akan membawa kemenangan terhadap pasukan mereka. Tanggal 28 mereka semua berpuasa, mereka berbuka, mereka kemudian sholat, mereka kemudian melakukan ibadah-ibadah yang lain. Tanggal 29 jam 1 dini hari maka Al-Qadhi mengumpulkan mereka. Setelah mereka sholat lalu kemudian berkhotbah pada mereka dengan satu khotbah yang sampai sekarang masih kita ingat. Muhammad Al-Fatih mengumpulkan mereka dan berkata, jika penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasul telah menjadi kenyataan dan salah satu mujizat yang telah terbukti. Maka kita akan mendapatkan bagian daripada apa yang telah menjadi janji daripada hadis ini, yaitu kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu sampaikan pada setiap pasukan bahwa kemenangan besar yang kelak akan kita capai akan menambah ketinggian dan hanya kemuliaan Islam. Untuk itu wajib bagi setiap pasukan menjaga syariat Allah di depan mata dia dan jangan sampai ada satupun yang melanggar syariat Allah yang mulia ini. Karena Al-Fatih sadar betul bahwa kemenangan dia bukan diakibatkan oleh strategi perang dia, bukan diakibatkan oleh kekuatan dia, tapi oleh izin dan pertolongan Allah. Dan itu karena dia tidak bermaksiat pada Allah. Maka kalau anda menang, jangan ganggu orang-orang, jangan ganggu yang berada di dalam gereja, jangan ganggu wanita, jangan ganggu anak-anak. Maka jam 2 kemudian dilepaskan pasukan yang pertama. Pasukan pertama berperang sampai jam 4, kemudian gelombang kedua sampai jam 6 tidak berhasil. Jam 6 dikeluarkan pasukan Inkisaria. Sebelum matahari bersinar di sebelah timur tanggal 29, the rest is history. Konstantinopel takluk di tangan kaum muslimin pada tanggal 29 Mei 1453 kira-kira jam 7:30 pagi. Maka ketika Muhammad Al-Fatih masuk dalam kota Konstantinopel diiringi oleh sinar matahari dan bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Dia berkata, alhamdulillah, semoga Allah merahmati para syuhada, memberikan kemuliaan pada mujahidin, serta kebanggaan dan syukur buat rakyatku. Maka suasana haru luar biasa menyelimuti kemudian seluruh pasukan, dan Muhammad Al-Fatih mengarahkan kuda putihnya langsung ke Hagia Sophia. Lalu kemudian menoleh ke kiri dan menoleh ke kanan, lalu mengucapkan, Masya Allah, Masya Allah, karena dia sudah terpilih menjadi penakluk terbaik, penakluk Konstantinopel. Sampai di depan gereja Hagia Sophia, dia mengagumi bangunan yang begitu megahnya. Kemudian dia tidak bisa menahan emosinya, turun dari kuda, kemudian bersujud ke arah Makkah. Sujud syukur, mengambil segenggam tanah Konstantinopel, menaruh atas kepala dia. Sebagai bentuk bahwa dia hanyalah manusia yang berasal dari tanah, dan hanya Allah yang memungkinkan penaklukan seperti ini. Maka dia masuk ke dalam gereja Hagia Sophia, mendapati ribuan orang menangis histeris. Karena mereka sangka mereka bakal dibunuh. Mereka bakal dijadikan sebagai balas dendam. Karena di saat yang sama 1453, orang-orang Kristen menaklukkan semenanjung Iberia, menaklukkan Andalusia, menaklukkan kaum muslimin dan membunuh orang-orang muslim di sana. Tapi Al-Fatih dikatakan tidak, keluarlah dari semua dari gereja. Semua kalian dijamin dalam kemudian nyawanya di dalam Islam. Siapa yang ingin kemudian keluar dari kota, silakan kami kawal sampai dengan gerbang kota. Siapa yang tetap tinggal di kota, kami jamin properti tetap milik mereka. Maka mereka bisa bebas tinggal di kota dan mereka bisa bebas melakukan apapun yang mereka mau. Mereka tetap boleh menemukan untuk menganut agama mereka. Lalu kemudian Al-Fatih mengangkat salah satu kemudian Patrick menjadi kemudian wakil daripada orang-orang non-muslim di sana, kemudian memimpin kota. Ini yang dilakukan kaum muslimin kemudian ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Dan kemudian gereja Hagia Sophia ini, kata Al-Fatih, tapi saya minta gereja ini dirubah menjadi masjid. Sebuah tempat yang paling mega, bukan tempat sisa. Sebuah tempat yang paling indah di seluruh dunia, bukan tempat pas-pasan. Sebuah tempat yang kemudian paling hebat dikagumi seluruh dunia, kemudian dikeluarkan seluruh patung-patungnya, dibersihkan kemudian setiap lantai-lantainya, dibuatkan mihrab di tempat yang paling berharga, yang paling bagus di sana, kemudian ditutupi seluruh lukisan-lukisannya, dibuatkan kemudian dicapainya di masjid. Pagi hari kemudian dicapainya menjadi masjid. Di hari yang sama, asar, semua tempat sudah selesai dijadikan sebagai masjid. Asar, azan pertama kali berkumandang di Konstantinopel. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan sampai detik saya berbicara, tidak selesai Konstantinopel berkumandang aja. Pada saya tempat ini sekarang dijadikan sebagai museum. Padahal ketika saya berkunjung ke Konstantinopel, saya pergi ke tempat makamnya Muhammad Al-Fatih. Tahu nggak di makam itu apa? Saya berwasiat, siapapun yang mengganti Hagia Sophia menjadi selain masjid, maka kami akan laknat dia. Wajar, orang yang mengganti itu wajar dilaknat oleh seluruh manusia. Konstantinopel, takluk. Kayak dongeng ya? Iya. Kayak dongeng ya? Padahal itu kenyataan tuh. Bagi kita adalah sebuah dongeng, padahal itu adalah sebuah kenyataan. Yang ingin saya sampaikan bukan penaklukan Konstantinopel, tapi yang ingin saya sampaikan adalah inilah keyakinan seorang Muhammad Al-Fatih. Yang ingin saya sampaikan adalah ketika mereka selama 54 hari perang dan 825 tahun penantian. Berapa lama mereka menanti? 825 tahun penantian. Tanggalan dulu dari lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Latuftahanu Konstantinia," akan ditaklukkan Konstantinopel dan seluruh orang tertawa terbahak-bahak, Muhammad gila. Tapi sekelompok orang tetap percaya, sekelompok orang tetap yakin, mereka menjaga nyawa itu, mereka mewariskan generasi demi generasi, dari anak kepada kemudian cucunya, dari cucu kemudian pada anaknya lagi, untuk kemudian menaklukkan Konstantinopel. Mereka segera kemudian menyetorkan darah mereka. Sampai 825 tahun kemudian, seorang pemuda berusia 21 tahun masuk ke dalam kota dan berkata, Rasul, kami tidak pernah bohong. Berapa tahun yang kemudian memperjuangkan itu? 825 tahun. Untuk mengatakan bahwa Rasulnya tidak pernah bohong, bahwa katakan Rasulnya pasti terjadi, 825 tahun. Pertanyaan kita kemudian, apa yang membuat mereka kemudian begitu prestatif? Ratusan orang-orang muslim pada zaman dulu, ternyata prestasi mereka jauh lebih hebat daripada miliaran orang-orang muslim pada zaman sekarang. Apa kemudian rahasia mereka? Ini rahasia mereka, they believe in something that cannot be seen by eyes. Mereka percaya pada sesuatu yang tidak dapat terlihat oleh mata. Masalah kita pada zaman sekarang adalah kita terlalu banyak melatih diri cuma percaya dengan mata, cuma percaya dengan logika. Sedangkan sesuatu yang bagi kita gak masuk logika, sesuatu yang bagi kita gak masuk kemudian pandangan mata, kita tolak walaupun itu kata-kata Rasulullah Muhammad SAW. Ngeri. Pada zaman dulu enggak. Muhammad Al-Fatih meyakini setiap kata-kata Rasulullah, memantaskan diri menjadi penakluk Konstantinopel. They believe in something that cannot be seen by eye. Itu rahasia mereka. Seorang Sumaya disiksa bersama suaminya, Yasir. Anaknya Amru diikat kemudian di tiang menyaksikan dua orang tuanya dibunuh di depan mata dia. Tatkala orang tuanya dibunuh, bapaknya ditarik dengan kuda sebelah kiri satu, sebelah kanan satu sehingga terbelakang tengah-tengah. Ibunya disiksa lebih dahulu dengan cara apa? Ditusuk dengan tombak dari kemaluan sampai tembus pada lehernya. Tapi itu terjadi, penyiksaan itu, Rasulullah di depan mereka dan berkata, Sobron ala Yasir, sabarlah dari keluarga Yasir, innakum janatul Masir. Bagi kalian, sesungguhnya surga yang sangat dekat sekali. Karena kami tidak bisa menolong Anda, tapi bagi Anda surga yang sangat dekat sekali. Apakah itu semuanya? Ketika mendengarkan kata-kata Rasul itu, Jannatul Masir itu, maka kemudian Sumayyah berkata, ya Rasulullah, surga yang sudah di depan mata saya ini. Dia lihat pakai mata atau enggak surga? Enggak. Dia lihat pakai mata apa? Tombak tembus badan dia. Sakit ya kira-kira? Sakit. Tapi kenapa yang malah diomongin adalah surga? Karena dia tahu persis bagi dia lebih berarti kata-kata Rasul daripada penyiksaan apapun. Bagi dia kata-kata Rasul terdengar lebih nyata daripada kenyataan di depan mata dia. Karena bagi dia tidak penting apa kata orang, yang penting kata Rasul. Maka pertanyaannya, kapan konsel total tadi lu? 1453, salah. Kapan konsultan takluk? Salah. Kapan konsultan takluk? Betul. Konstantinopel takluk tidak 1453. Sejatinya bagi kaum muslimin, Konstantinopel takluk ketika Rasul meriwayatkan hadis itu. Lalu tahanlah Konstantinia. Maka bagi seluruh kaum muslimin, Konstantinopel sudah takluk. Kenapa? Karena yang ngomong adalah Rasulullah dan dia tidak mungkin bohong. Dia gak mungkin nipu. Sebuah perkataan Rasulullah adalah kepastian di masa depan yang pasti kita lihat suatu waktu nanti. Dan mereka percaya itu 100%. Pertanyaan kita kemudian, kalau Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, kenapa kita gak harus kemudian melihat pada kenyataan? Kenapa harus percaya pada Rasulullah? Karena ini yang kita lihat pada kenyataan. Kaum muslimin dibantai di mana-mana, Mesir, Suriah, kemudian Rohingya dan sebagainya. Kaum muslimin dibantai di mana-mana. Ini yang kita lihat mata dan kepala kita ini. Lah kalau kita lihat kayak begini-begini, ibu-ibu sekalian, berapa banyak orang percaya bahwa Islam akan bangkit? Dikit apa banyak? Dikit. Kenapa? Rasulullah being the glory is the hardest part. Percaya pada kebangkitan Islam yang dikatakan Rasulullah, yang dijalankan oleh Allah adalah perkara yang sangat sulit. Tatkala Anda terus menerus percaya pada fakta dan tidak berharap pada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Lah kenapa bisa begitu? Nih ibu sekalian, orang ini ibu sekalian, dia menaklukkan Konstantinopel pada umur 23 tahun. Setahu saya pada zaman dulu. Sekarang saya tahu persis 21 tahun. Pada waktu saya masuk Islam, saya tahunya 23 tahun. 23 tahun dia menaklukkan Konstantinopel, menjadi orang paling prestasi di dunia pada saat yang sama. Kenapa? Karena dia meyakini perkataan Rasul, memantaskan diri, dan dia dapat prestasi. Coba dapat bebe, meyakini perkataan Rasulullah, memantaskan diri dengan itu, dan dia dapat prestasi. Pertanyaan kita, kalau sekarang kita kira-kira prestasi atau enggak? Mungkin karena kita biasa-biasa aja usahanya. Mungkin karena kita gak yakin pakai Rasulullah, sehingga kita gak memataskan diri. Nah anak ini menaklukkan Konstantinopel umur 21 tahun. Saat saya masuk Islam, saya masuk Islam umur 18 tahun. Saya bertemu dengan ustaz saya namanya Ustaz Fatih Karim. Ustaz Fatih Karim cerita tentang Muhammad Al-Fatih. Ngomong-ngomong namanya bukan Fatih Karim, namanya Haryadi. Makanya saya mainnya Kang Ari. Namanya Haryadi, tapi dia pakai nama lakop, nama julukan Muhammad Fatih Karim. Karena dia terobsesi sama Muhammad Al-Fatih. Dia cerita kepada saya, ada seorang pemuda namanya Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel ketika umurnya 23 tahun. Waktu itu saya percaya sama ustaz saya, tapi setelah saya teliti ternyata 21 tahun. Tapi enggak ada masalah. Dulu saya pikir 23 tahun. Makanya saya katakan pada ustaz saya, "Ustaz, kalau gitu nama Islam saya Muhammad Al-Fatih." Kenapa? Karena saya ingin menaklukkan kota Roma. Karena ada satu lagi yang belum ditaklukkan, kota Roma. Konstantinopel sudah. Berarti yang satu lagi tinggal Roma. Mualaf gila ini. Bodoh amat. Saya sudah biasa dibilangin orang gila. Jadi saya kalem aja dia dibilang orang gila. Kenapa? Rasul dibilang gila, sahabat dibilang gila, tambah satu gak ada masalah itu sekali. Kenapa? Karena justru menyejarakan kita dengan Rasulullah. Nah kenapa? Ini kata-kata Rasul kok. Kalau kemudian kita percaya itu urusan kita. Orang mau bilang gila, itu urusan dia. Dan Allah tidak akan menghisap kita berdasarkan apa yang dia pikir tentang kita, tapi apa yang kita yakini tentang Rasulullah. Masa kata umur 23 tahun saya akan menaklukkan kota Roma. 5 tahun dari situ. Saya masih 18 tahun, umur 23 tahun ternyata saya belum bisa menaklukkan kota Roma. Pergi aja belum? Baru 2012 kemarin bisa pergi sana kota Roma. Ngapain pergi? Survei bagi sekalian, survei penaklukan bagi sekalian. Umur 23 tahun, walaupun saya belum bisa menaklukkan kota Roma, saya sudah bisa menaklukkan satu orang istri. Nah, jadi menaklukkan satu orang wanita. 23 tahun saya menaklukkan satu orang wanita, saya nikah umur 22 tahun, kemudian saya bilang sama istri saya, "Dek, kayaknya kita gak bisa menaklukkan kota Konstantinopel, sorry, gak bisa menaklukkan kota Roma. Kayaknya kita belum terpilih, kita sudah 23 tahun, ternyata kita belum bisa melakukan apapun. Kalau gitu, nama anak kita aja, kita namain Muhammad Al-Fatih, supaya dia bisa menaklukkan kota Roma." Istri saya katakan, sepakat. 2008, istri saya kemudian mendapatkan anak pertama. Perempuan, gak jadi kasih nama Muhammad. Akhirnya kita kasih dengan nama yang lain. Tahun 2010 kita dapat anak kedua. Laki-laki alhamdulillah. Pas kita mau ngasih nama Muhammad Al-Fatih, gak jadi lagi. Kenapa? Teman-teman saya semuanya nama anaknya Muhammad Al-Fatih semua. Kenapa? Saya sudah cerita di tahun 2008. Saya cerita di tahun 2008, nama anak teman saya Muhammad Al-Fatih semua. Itu Ustaz Fatih Karim itu punya anak namanya Muhammad Fatih Alif. Sebenarnya kan kenapa namanya Muhammad Fatih Alif? Alif itu adalah huruf pertama, berarti dia duluan masuk ke rumah, yang lain belakangan. Yang lain lagi, Muhammad Fatih al-awal, yang lain yang ini awal, yang lain belakangan juga. Satu lagi, Muhammad Fatih Hurum, Muhammad Fatih Roma. Namcuma tanpa sedeng alih-alih. Saya sudah kalau gitu terlalu banyak Muhammad Al-Fatih, kita kasih nama lain aja. Oke, setelah berdiskusi nama anak saya adalah Sifar Muhammad Al-Fatih 1453. Itu nama anak saya tuh. Ada angkanya? Iya, ada angkanya. 1453? Iya. Boleh? Boleh tuh. Saya buat catatan sipil, Pak, ini nama anak saya, Pak. Oh, silakan tulisan aja, Pak, biar gak salah. Oke, Sifar Muhammad Al-Fatih 1453. Pak, ini gak salah nih, Pak. Apa maksudnya 1453? Maksud Bapak 1453 itu? Bukan, 1453, pakai angka. Pakai angka, Pak. Pakai angka. Waduh, Pak, ini sulit ini, Pak. 15 tahun, Pak, saya kerja di sini, Pak. Belum ada, Pak, ini. Ya kan sudah 15 tahun, bikin nanti ada rumahnya. Wah, Pak, ini sulit, Pak. Gimana kalau nanti hujan nasional, Pak? Ini lingkarnya 1453 di mana? Gak ada, Pak. Jangan mikir hujan nasional. Gua tanya sekarang. Virus tetap dulu aja boleh, 212. Kenapa nanti gak boleh? Akhirnya nama nanti dikasih 1453. Nama nanti ketiga saya, Gozi Muhammad Al-Fatih 1453. Nama nanti keempat saya baru lahir bulan kemarin, namanya Ayah Sofia. Nama anak pertama Alila Sofia Asyarifah, nama anak keempat Ayah Sofia Asyarifah. Jadi saya punya anak empat, yang pertama perempuan, yang terakhir perempuan, diapit kemudian dua laki-laki. Alhamdulillah, yang ini mulai disiap untuk menjadi penanggung roma. Serius? Serius. Dan itu gak main-main. Ah, Ustaz bohong. Enggak, serius. 2012 saya main ke kota Roma, ditemani oleh bapak saya, karena itu adalah kerjaan kantor. Jadi bonus dari kantor, saya bantu bapak saya. Kantor itu cuma sekitar 8 orang, 8 atau 9 muslim di bis itu. Bis itu sekitar 35 orang, 9 muslim kita sama-sama pergi ke kota Roma. Mereka pergi ke gereja, saya kemudian bikin film di situ. Nah, filmnya bisa disaksikan di YouTube, More Pavement to Rome. Yang saya buat kemudian film di depan Saint Peter Basilica, gereja utama di orang-orang Kristen. Nah, jadi ketika kemudian saya berada di bis itu, banyak orang-orang non-muslim di situ, bos-bos semua. Kemudian karena orang yang sering ngomong kan, kalau nggak ngomong kan gatel ya. Nah, saya sudah main 11 hari kemudian nggak ngomong sampai ke kota Roma. Saya maju ke depan bis, saya bilang, saya mau cerita tentang Roma. Boleh? Boleh. Kemudian saya kemudian ceramah di depan orang-orang bis itu ketika menuju kota Roma. Saya bilang, tau nggak kenapa ketika kemarin-kemarin diajak oleh kantor pergi ke Cina, pergi ke Hong Kong, saya nggak pernah mau. Kenapa? Karena makanan di sana susah. Dan saya bukan benar itu bukan komunitas saya. Tapi kalau pas kalian ajak ke sini, ke Eropa, saya ikut. Kenapa? Ada dua kota yang kemudian saya tuju. Satu Paris, yang kedua Roma. Paris memeniti sejarah-sejarah kemudian masa lalu di sana karena itu kota tua. Yang kedua kota Roma, karena saya pengen survei. Survei apa? Saya cerita tentang Muhammad Al-Fatih. Kemudian saya bilang, maka saya ke sini untuk survei. Untuk survei apa? Suatu saat nanti saya akan kembali lagi sini bersama anak-anak saya untuk menaklukkan kota Roma. Yang muslim langsung takbir. Yang lain bilang, anak Pak Iwan sudah gila. Ya, tidak ada masalah. Ini kan harus disampaikan sebenarnya. Biar mereka tahu bahwa ini ada sebuah hal yang memang sebuah hal yang lumrah. Saya nggak memandang itu sebagai sesuatu hal yang aneh. Kenapa? Apa ada kaitannya dengan perang? Tidak. Insya Allah tidak ditaklukkan dengan perang. Kenapa? Ditaklukkannya dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan takbir dan dengan tahlil. Kata Rasul dengan takbir dan dengan tahlil, insya Allah Allah akan panggung mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan kemudian kita meyakini itu. Pertanyaan saya yang terakhir. Ingat tentang kisah perang Hunain? Ada berapa orang tipenya di sana? Dua. Satu siapa? Orang muslim. Yang benar-benar beriman. Yang kedua? Yahudi yang terpaksa. Tatkala mendengarkan bisyara Rasulullah Muhammad SAW, orang-orang Yahudi tertawa terbahak-bahak. Dan mereka bilang, ini orang gila ini. Tapi tatkala muslim mendengarkan itu, mereka yakin, mereka memantaskan diri, dan mereka dapat. Pertanyaan saya, Anda mau jadi tipe pertama atau tipe kedua ini? Tipe pertama atau kedua? Yakin Roma takluk? Takbir! Insya Allah Roma takluk, insya Allah. Kenapa tanggungnya? Nah itu besok tanya sama orang kemudian Ustaz Agus. Saya kemudian bagi-bagi materi dengan beliau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Kalau ada pertanyaan, masih ada pertanyaan saya tanya. Tanya jawab. Ada ya? Oh boleh. Kalau ada kita berarti dua pertanyaan. Silakan mas. Silakan mas kalau ada. Boleh silakan. Ada yang bisa ngasih mic atau mau langsung? Mau tanya yang tadi yang di YouTube itu yang filmnya itu. Oh iya. Boleh. Film yang di YouTube. Judulnya More Pavement to Rome. More pavement to Rome. Saya tulisin aja ya. Iya. Biasanya kajian zuhur sih, jadi udah tersetting ngomongnya ngerek. Itu judulnya More Pavement to Rome. Ada dua video yang saya buat di Vatikan. Satu judulnya Pavement to Rome, satu judulnya More Pavement to Rome. Dua-duanya di Vatikan. Sampainya di depan Saint Peter Basilica. Saya ngomong di situ bahwa ini akan kita taklukkan pada suatu saat nanti. Untungnya enggak ada orang yang ngerti bahasa Indonesia. Kalau ngerti bisa diusir saya. Jadi gitu. Saya kalau ada pertanyaan boleh. Silahkan. Ya, silahkan. Berarti posisi Ustaz Felix sekarang seperti Sultan Murad II ya? Amin, Pak. Nah, itu Ustaz siapkan dua jagoannya tadi itu seperti itu juga atau masuk sekolah biasa? Ya, nah ini menjadi dilema kita, Bapak-Ibu sekalian. Perkara tentang sekolah ini adalah perkara yang memang sangat khusus sekali. Karena gini ceritanya, saya hampir-hampir nggak mau nyekolin anak saya ke sekolah. Kenapa hampir-hampir nggak mau nyekolin anak saya ke sekolah? Karena sekolah itu merusak, Bapak-Ibu sekalian. Lah kenapa merusak? Karena kita ajarin, sorry, karena kita sudah payah-payah bayar, mahal-mahal, dan anak kita jadi rusak. Kenapa rusak? Karena sekolah itu kemudian banyak hal yang mulai gak kemudian bersesuaian dengan Islam. Contohnya, saya masukkan anak saya ke SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu, Sekolah Dasar Islam lah ceritanya. Tapi apa kemudian pelajarannya? Pelajaran kewarganegaraan. Ceritanya, mengajarkan tentang masalah toleransi, tapi bukan toleransi sebenarnya, tapi pluralisme. Pluralisme itu apa? Menganggap semua agama benar. Gitu kan ya? Maka itulah gunanya orang tua. Mana soal keluarga negaramu? Kemudian saya lihat, ada cerita. Ada kemudian etnis biru dan etnis merah. Mereka semua saling berantem. Ketika mereka saling berantem, mereka sama-sama kena banjir. Ketika sudah kena banjir, akhirnya mereka jadi tahu. Ternyata yang membuat mereka berantem adalah mereka tidak saling memahami antara kemudian agama. Dan setelah itu kemudian ada soalnya. Apa yang membuat orang itu berantem? Oke, saya bilang jawab. Karena mereka tidak saling mengenal. Kenapa mereka berantem? Karena mereka tidak saling mengenal. Sebagai terakhir ada pertanyaan. Lalu gimana menurut Anda tentang toleransi beragama? Bagaimana seharusnya mudah kita bersikap pada agama yang lain? Pengennya dijawab-jawab, mereka mengatakan bahwa harus bertoleransi terhadap agama yang lain. Toleransi yang dibikin di situ apa? Kalau yang satu kemudian beribadah, yang satu harus mengunjungi, lalu berhasil selamat dan sebagainya. Saya bilang sama anak saya, tulis lakum dinukum wa diyadin. Biar dia tahu bapaknya ekstrim. Lalu ini menjadi masalah besar ini. Nah, tapi kalau saya nggak sekolahin anak saya di situ, dia nggak bersosialisasi. Dan itu salah juga, karena saya nyiapin dia bukan jadi orang yang menyendiri. Dalam kebaikan kita, nyiapin anak kita itu adalah untuk berdakwah ke tengah-tengah umat. Agar mereka tahu posisi mereka itu seperti apa. Maka tetap saya sekolahin anak saya. Tapi apa? Bapaknya dan ibunya kemudian ekstra keras memang. Nah gimana caranya? Itu saya cerita setiap hari. Saya kemudian cerita tentang kisah para sahabat. Saya cerita tentang kisah siapa-siapa. Kenapa? Membentuk mental heroik mereka itu. Itu kemudian yang sekarang bisa saya lakukan. Tapi memang gak banyak bisa kita lakukan pada zaman sekarang. Jadi kita buat sekolah sendiri aja, gak bisa ibu sekalian. Susah. Kenapa? Namanya sekolah itu gak ada yang murah. Sekolah bagus itu pasti mahal. Masalahnya adalah di dalam Islam mahalnya sekolah itu ditanggung oleh negara. Di kita mahalnya sekolah ditanggung oleh bapak ibunya. Ya susah. Sekolah bagus mahal. Sekolah murah ecek-ecek. Gurunya pulang jam 9, kan ya, suruh charter, bocor, kemudian sebagainya, susahnya begitu. Nah ini mulai menjadi masalah besar di kita. Jadi memang kenapa? Karena memang orang-orang di kita gak perhatian pada pendidikan. Dan sudah kemudian pendidikannya sudah seperti itu, pendidikannya salah kaprah. Kenapa? Pendidikan di Indonesia zaman sekarang, fokusnya pada transfer of knowledge. Transfer pengetahuan. Padahal saya sering kali bilang, kalau cuma sekolah mencari pengetahuan, buka Google aja, Google lebih tahu daripada guru-gurumu. Gitu kan ya? Di dalam Islam tidak. Di dalam Islam, sekolah bukan transfer of knowledge, tapi transfer of karakter. Karakter guru itu kemudian bisa diinternalisasi oleh murid, sehingga itu jadi karakter dia. Apa itu? Karakter kepribadian Islamnya itu. Ini dia kepada Muhammad Al-Fatih. Itu kemudian yang kemudian bisa kita share sedikit, Pak. Jadi memang itulah kemudian yang menjadi pertanyaan kita sekarang. Sekolah di mana anak kita? Jadi yang misalkan. Boleh. Ya, saya terima kasih. Ya, tadi di akhir bahwa hanya Roma akan ditaklukkan bukan dengan perang, ya, tapi dengan kalimat takbir dan takbir itu apakah? Takbir. Jadi interpretasinya apakah akan ada dakwah ke situ kemudian orang-orang akan mengenal Islam berbondong-bondong bangun Islam atau bagaimana? Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, insyaallah. Jadi beliau berkata bahwa akan dapat 70.000 sorry. Jadi ini ceritanya. Para Rasul bertanya pada sahabat, apakah Anda tahu tentang satu wilayah yang di sebelahnya laut, sebelahnya daratan? Para sahabat bilang, tahu ya Rasulullah. Enggak dikatakan di kota apa ini. Tapi banyak ulama muhadis yang mengatakan bahwa ini adalah kota Konstantinopel. Kemudian langsung bilang, tidak akan takluk kota ini sebelum ada 70.000 Bani Ishaq yang datang kepada kota ini dan menaklukkan kota ini. Tapi mereka tidak menaklukkan dengan sebatang pun panah dan sebatang pun tombak. Lalu dengan apa? Rasul katakan, mereka menaklukkan dengan takbir dan tahlil. Mereka mengucap La ilaha illallah Allahu Akbar, satu tembok runtuh. Rasul katakan lagi, mereka mengucapkan La ilaha illallah Allahu Akbar, satu tembok lagi runtuh. Mereka mengucapkan La ilaha illallah Allahu Akbar, mereka masuk dengan aman. Maka Rasul katakan, itulah kemudian penaklukan 70,000 Bani Ishaq pada satu kota. Pertanyaan berikutnya, apakah kota ini Konstantinopel? Bolehlah visual. Tapi ulama-ulama muhadis mengatakan ini adalah Konstantinopel. Dalam pandangan saya, Konstantinopel sudah takluk oleh Muhammad Al-Fatih. Sudah dibuka oleh Muhammad Al-Fatih. Bani ini berkisar dengan satu kota yang lain. Dan kalau kita bicara Roma, sama. Sebelahnya lautan, sebelahnya daratan. Kan gitu. Nah, maka kemudian kalau kita bicara pembunuhan Roma ataupun ada ulama mengibaratkan bukan Roma tapi peradaban barat. Okelah, apapun itu yang jelas itu bukan dengan perang tapi dengan la ilaha illallah Allahu akbar. Nah, berarti dengan dakwah tadi. Makanya ada kemudian orang mengatakan bahwa tinta para penulis itu sama tajamnya dengan pedangnya para mujahid. Jadi dengan dakwah insyaallah. Seperti itu. Maka tajam kemudian akan. Tapi perang masih ada gak? Ya masih ada lah. Kata Rasul gak akan pernah berakhir sampai hari kiamat kok jihad. Kan gitu. Sekarang di Suriah lagi jihad. Gitu. Ada yang lain? Boleh? Silakan mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mau nanya sih. Boleh. Saat penaklukan ini. Ya. Muhammad Al-Fatih itu udah nikah belum sah? Istrinya bagaimana sih gitu? Ya. Pertama request. Minta dilanjutin lagi kisahnya sampai Muhammad Al-Fatih wafat. Ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi ceritanya bagus sekali ya. Muhammad Al-Fatih sudah menikah ketika menaklukkan Konstantinopel. Jadi cara pertama anda menaklukkan kota Roma itu menikah. Nah, kenapa? Karena memang itu dia memang sebagai pada agamanya harus dilengkapi kan sebenarnya. Nah, jadi nama istrinya kalau saya nggak salah, sebentar, nama istrinya kok saya jadi lupa ya. Kalau saya nggak salah Aminah Gulbahar, nama istrinya kalau saya nggak salah. Jadi nama istrinya Aminah Gulbahar, atau nama ibunya saya lupa. Ini gara-gara banyak masa jadi lupa. Tapi yang jelas dia sudah punya istri. Yang kedua, bagaimana kemudian dia meninggal? 21 tahun dia menaklukkan Konstantinopel. Tapi dia nggak berhenti sampai di situ. 21 tahun dia menaklukkan Konstantinopel, terus-menerus melawan jihad dan setiap waktu melawan jihad sampai menaklukkan kota-kota yang lain seperti kota Hungaria, negara Hungaria dia taklukin. Kemudian Albania dia taklukin. Seluruh dia lalu sampai berbatasan dengan Genoa dan Venesia, dia taklukin. Satu waktu ketika tahun 1481 dia berhasil menaklukkan kota Otranto. Otranto itu sekarang jadi kota Bari. Tahu belum bola Bari? Itu kan di sebelah lautan kan ya. Jadi kalau ada kakinya, kemudian kakinya Italia itu ya, Italia kan kayak kaki kan ya. Nah itu di sebelah kanan udah takluk gitu. Nah jadi kota Bari itu cuma beberapa ratus kilometer dari kota Roma. Nah pasukan terkuat itu sudah disiapin oleh kaum muslimin untuk kemudian menuju ke Otranto. Nah tatkala mereka berbalik menuju Otranto tahun 1481, tatkala Muhammad Al-Fatih berusia 49 tahun, maka saat itu Muhammad Al-Fatih meninggal dalam keadaan menyiapkan pasukan besar untuk menuju satu tempat. Dan gak ada yang tahu tempat ini yang mana yang akan dia tuju. Semua orang nggak tahu, karena dia nggak pernah ngasih tahu. Kita mau kemana Muhammad Al-Fatih? Al-Fatih bilang, kalau besok kita mau kemana, itu bahkan jenggotku pun tahu, maka jenggotnya akan segera aku cabut, aku bakar jenggotnya, supaya nggak ada yang tahu, karena dia sangat rahasia dalam memobilisasi pasukan perang. Tapi nggak ada yang tahu memang, tapi semua orang sudah tahu sebenarnya, termasuk Paus itu juga sudah tahu. Paus Sixtus itu kemudian langsung berjam-jam berangkat dari kota Vatikan. Kenapa? Menuju Avignon. Itu adalah sebuah kota di sebelah selatan Prancis, tempat beristirahat para paus selain Vatikan. Tatkala dia mau mengungsi, maka datang sebuah surat ke kota Konstantinopel, ke kota Vatikan, bunyinya La Grande Aquila è morta. Lang perkasa itu sudah mati. Jadi lang perkasa itu sudah mati. Kenapa? Muhammad Al-Fatih meninggal di jalan tatkala berjalan menuju kota Roma. Karena dia tahu dia maruk orangnya. Sudah Konstantinopel ditaklukkan, dia mau kota Roma juga dia taklukkan. Nah, ternyata Allah tidak berkehendak Muhammad Al-Fatih menaklukkan kota Roma. Alhamdulillah atau innalillah. Meninggal itu innalillah atau alhamdulillah. Innalillah satu orang panglima besar Islam sudah wafat. Tapi alhamdulillah, berarti masih ada satu yang ditinggal itu. Nah kenapa? Karena gelar Al-Fat itu diberikan pada ahlu bisyaroh, orang yang melaksanakan bisyaroh Rasul. Berarti penakluk Roma itu nanti itu juga akan bergelar Al-Fatih. Makanya nama-nama Muhammad Al-Fatih, karena siapa yang agar dia mendapatkan gelar itu, Muhammad Al-Fatih tadi. Karena Roma belum takluk, dan itu insya Allah pasti takluk. Tatkala kemudian Muhammad Al-Fatih wafat, dibunyikan lonceng-lonceng di seluruh gereja. Dan itu selama 10 hari berturut-turut, Muhammad Al-Fatih meninggal diperingati dan membunyikan lonceng. Satu orang mati, orang-orang banyak yang senang. One man made a great difference. Satu orang buat perbedaan yang sangat luar biasa. Harusnya kita juga sama. Nanti jadi kita sama Muhammad Al-Fatih meninggal. mereka pikir si Muhammad Al-Ali sudah mati, mereka sedang, tapi mereka belum tahu banyak Muhammad Al-Ali belum munculan. Iya, kemarin anak teman saya lahir lagi, tahu nggak namanya siapa? Muhammad Fatih Al-Hafiz. Nama anak teman saya tuh Muhammad Fatih Al-Hafiz. Karena dia main anak juga jadi Muhammad Al-Hafiz. Saya bilang nggak apa-apa, nanti jadi pasukan anak saya. Woi, aja loh. Kasih dulu aja. Enggak. Itu adalah kemudian milik bersama. Ada di syarat itu milik bersama. Kenapa ada yang lain? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara mengenai kebangkitan Islam di abad modern. Ya. Ada dua pertanyaan dari saya. Boleh. Yang pertama, apakah kota Roma atau Romawi ya, itu udah disabdakan oleh Rasulullah SAW? Mungkin ya, akan terbukanya kapan? Betul. Untuk yang kedua, mungkin apakah apa mungkin kita itu menerapkan pemahaman yang benar kepada anak-anak mengenai pejuang-pejuang Islam yang di zaman yang dulu. Ya. Sedangkan kita lihat ya banyak cobaan. Ya, betul. Mungkin solusinya apa gitu? Ya, terima kasih. Pertanyaannya panjang, senang-senang sedikit dulu sekalian. Ini adalah kemudian, kapan Islam akan bangkit? Besok dibahas secara lengkap, saya bahas sedikit tentang kapan Islam akan bangkit. Ada yang bertanya pada saya, Ustaz, kiamat kapan? Saya bilang saya nggak tahu karena saya belum pernah baca Lauhul Mahfudz. Tahun 2012 kiamat ya Ustaz? Tanggal 12, bulan 12, tahun 2012. Ramai tuh Twitter itu. Jadi pas tanggal 10 bulan 12 tahun 2012, Twitter udah rame banget. Padahal nanya, Ustaz kapan kiamat? Kapan kiamat? Kapan kiamat? Tenang, saya bilang, saya gak tahu kapan kiamat. Tapi yang jelas kayaknya gak tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Saya bilang di Twitter saya begitu. Kenapa? Karena ini adalah kemudian, ini adalah sedikit kemudian episode-episode sebelum hari kiamat. Nah ini adalah bocoran. Jadi Rasul bilang dunia itu ada episode-episodenya. Takun nubatu fiku masya Allah, takun summa yalhuwa ya dasya Allah ya farha. Akan datang masa kenabian di tengah-tengah kalian. Itu episode pertama. Datang masa kenabian di tengah-tengah kalian. Dan selama Allah mau untuk kemudian ingin datang, maka Allah akan kemudian menjaganya. Kalau Allah pengen untuk diangkat, maka akan diangkat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad Sahih insya Allah. Nah malam kemudian, setelah kemudian masalah kenabian, summa takunu khilafatun ala min hajin nubuwah, fatakunu masya Allah takun summa yakuha dasya'a ayarfa'a. Kemudian akan datang masa khilafah yang berlandaskan atas manhaj kenabian. Dan Allah akan jaga kalau Allah mau, Allah akan angkat kalau Allah mau. Summa takunu mulkan adzun, fatakunu masya Allah takun summa yakuha dasya'a ayarfa'a. Kemudian akan datang setelah itu masa mulkan adzun, pemimpin yang bersifat keji, tapi menggigit. Mulkan adzon itu adzon menggigit. Maksudnya kita apa? Menggigit syariat. Jadi dia keji, zolim secara pribadi, tapi masih menggigit syariat. Contoh kayak apa? Contoh, tahu Mu'tasim? Mu'tasim tahu ya? Yang menyiksa Imam Ahmad sampai lepas engselnya itu. Nah, itu gila oleh Mu'tasim tuh. Dicambuk kayak makan 3 kali sehari. Masing-masing kali cambukan, 100 kali cambukan. Tapi kemudian seluruh badannya itu kemudian pakainya lepas. Yang Allah jaga tetap kemudian celananya tetap utuh untuk menutupi auratnya. Itu Imam Ahmad tuh. Yang nyiksa siapa? Namanya Khalifah Mu'tasim. Khalifah Mu'tasim yang kejam luar biasa. Kejam luar biasa menyiksa kemudian ulama. Tapi kuatnya luar biasa. Nah kenapa? Setiap dia mengangkat Amirul Jihad, dia suruh gigit tangan saya dulu nih. Oh jangan pak, jangan, enggak gigit tangan saya. Kalau anda bisa nembus kulit saya angkat jadi Amirul Jihad. Karena enggak ada bisa nembus tangannya, karena tangannya keras banget. Lahirin Shaolin. Tangannya keras banget. Setiap kemudian Amirul Jihad, dia kan dengan diajak tanding bulat. Dan enggak ada bisa menang daripada dia. Maka di zamannya Mu'tasim itu, wilayahnya tentu enggak ada yang berani ganggu. Kenapa? Kuatnya luar biasa itu pasukannya itu. Karena suatu waktu tanggal ada seorang muslimah ditarik kerudungnya oleh orang Yahudi di kota Amuria, maka dia mengadukan pada Mu'tasim dan mengatakan aina anta Mu'tasim, di mana ada Mu'tasim tanggal ada seorang muslim dizolimi. Maka Mu'tasim membuka sebuah volunteer pendaftaran pasukan yang pasukannya akan dikumpulkan, yang pangkalnya masih ada di Baghdad tapi ujungnya sudah sampai ke Amuria untuk membela penghormatan seorang muslimah. Jadi dia itu zolim tapi masih memegang syariat Islam. Tatkala Imam Ahmad keluar dari penjara, Imam Ahmad ditanya, wahai Imam, lebih bagus pemimpin zolim tapi kuat, ataukah pemimpin yang lemah tapi dia beribadah? Yang mana kira-kira? Zolim tapi kuat, kata Imam Ahmad. Bukan kafir tapi kuat ya? Bukan kafir tapi hebat ya? Bukan ya? Tapi zolim. Dia muslim tetap muslim, tapi dia kemudian kuat. Kenapa? Imam Ahmad berkata alasannya, kalau dia zolim, maka zolimnya urusannya dengan Allah. Tapi kekuatannya untuk melindungi seluruh muslim. Tapi kalau dia lemah, maka kelemahannya akan dapat ke seluruh kaum muslimin yang kemudian kena itu, tapi ibadah dia hanya dia nikmati bersama Allah saja. Bisa dipahami kira-kira itu saya? Karena di zamannya ketika Islam diserang oleh Baghdad, ketika diserang oleh orang-orang Mongol, itu terjadi tuh ketika masa khalifahnya lemah. Nggak bisa apa-apa, malah ulama yang angkat senjata, Ibnu Taimiyah yang angkat senjata, ini masalah besar. Maka itu tidak terjadi masalah mutasing, mulkan adon. Kemudian setelah lepas, fatakunu, masya Allah takut, sumayafah, insya Allah ya Pak, sorry. Sumatakunu, mulkan jabariyah. Setelah mulkan adon akan muncul mulkan jabariyah, pemimpin yang diktator. Fatakunu, masya Allah takut, sumayafah, insya Allah ya Pak. Allah akan jaga, Allah akan angkat, Allah mau. Apa ini mulkan jabariyah? Pemerintahan diktator. Maksudnya tidak tahu apa? Ya itulah, kemudian tarik bilang, Pak, lupa, jangan naik listrik. Pak, tolong Pak, jangan Pak, jangan Pak, jangan naik BBM Pak, jangan Pak. Tapi dia bilang enggak, tetap main, takkan PDW. Dia bikin album baru, jadi kita nangis. Nah, jadi ini yang terjadi. Jadi kemulkan jabariyah. Makanya ketika kita lihat Arab Spring itu, ya, sekalian, Arab Spring itu terjadi ketika banyak pemerintahan diktator. Sayangnya sekarang pemerintahan diktator diganti dengan pemerintah yang tidak jadi diktatornya. Seperti di Suria. Itu kalau Basar Asad itu kemudian turun, dan kemudian Amerika nggak ikut campur, Rusia nggak ikut campur, Prancis nggak ikut campur, mungkin akan balik lagi ke episode berikutnya itu. Apa yang episode berikutnya? Sumatakunu khilafatan ala minhaji nubuwah. Akan kembali kemudian khilafah yang berlandaskan atas manhaj kenabian. Yang ini yang sangat ditakuti oleh orang-orang barat. Yang kalau ada lihat di internet, jangankan orang-orang kita, orang-orang barat semua sekarang bilang tentang khilafah. Hati-hati, Arab Spring itu bukan tentang demokrasi, tapi tentang khilafah. Itu dia oleh orang-orang barat. Hati-hati, ini bukan tentang apapun, tapi tentang khilafah. Mereka sudah mewanti-wanti akan tegak kembali khilafah. Ini kemudian episode berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Lihat nih, khilafah ala minhaji nubuwah, khilafah ala minhaji nubuwah. Yang di atas khilafatun. Khilafatun kan ya? Kenapa bacanya khilafatun? Isim apa? Isim dari takunu. Isim karena berarti statusnya marfu, ditandai dengan doma. Berarti summa takunu khilafatun, jayid, benar. Yang di bawah summa takunu khilafatan. Katanya kalau isim karena harus pakai marfu. Oke, berarti ini bukan isim. Kenapa ini bukan isim? Gak mungkin isim. Karena kalau ini isim kana, itu pasti marfu. Berarti kalau ini adalah mansub, itu berarti khobar kana. Karena khobar kana itu mansub. Contoh dalam Al-Quran, kana sama Allah. Berarti kana Allah, kana Allah, atau kana Allah? Pasti kana Allah. Yang benar kana Allah, salah. Dari jarak 100 km sudah pasti salah. Karena itu secara imunahu salah. Kana Allah alim hakim, maksudnya aliman hakiman atau alimin hakimin atau alimun hakimun. Oke, okay. Karena Allahu aliman hakiman. Berarti kalau isim itu u, kalau khobar itu a. Beda dengan inna, sebaliknya innallaha alimun hakimun. Beda. Nah, makanya ini kemudian kalau ini adalah mansub, berarti adalah khobar kana. Kalau ini khobar kana, isimnya di mana? Ayo lu. Kan kalau satu kalimat jumlah ismiyah kan berarti harus ada isim, harus ada khobar. Kalau ada khobar, ada isim. Kalau ini kemudian langsung setelah kana langsung ada khobar, isimnya mana? Ayo. Ngempet di mana? Numpuk di mana? Ayo. Numpuk di mana? Loh, kalau ini adalah sebuah khobar, berarti isimnya di belakang khobar. Loh, berarti isimnya tidak terlihat, tersembunyi. Isim yang mana tersembunyi. Berarti kalau dibaca lengkap, summa takunu khilafatun khilafatan ala min haji nubuwah. Artinya apa? Satu kalimat ini nyambung dari atas sampai ke bawah. Karena itu yang kemudian gak kelihatan nih, reverse to ini. Artinya apa? Rasul yang mengatakan pada kita, setelah semuanya terjadi, akan muncul lagi khilafah. Yang khilafah itu berlandaskan khilafah atas manhaj kenabian. Bisa dipahami kita selesai ya? Artinya khilafah itu akan sama seperti khilafahnya Khulafaur Rasyidin. Itu janji Rasulullah yang harus kita percaya. Jadi kami dan saya tunggu aja sebentar lagi, insya Allah. Karena orang-orang barat kan sudah pada ngomong semua. Suriah itu 200 ribu orang sudah syahid di sana, dan tujuan mereka adalah menegakkan Islam itu, syariat Islam, khilafah itu, dan semua sudah takut luar biasa. Maka kalau kita lihat Suriah, Prancis masuk, Rusia masuk, Cina ikut ikutan, Amerika ikut ikutan, semua ikut ikutan. Kenapa? Ini kepentingan global itu. Kenapa apa? Besok silakan tanya sama Ustaz Agus, apa pentingnya syariah bagi kebangkitan Islam? Itu mungkin kan, di mana kemudian kapan dan di mana mungkin beliau akan bahas tentang Syam itu. Di mana kebangkitan Islam? Syam itu paling kuat itu. Ya kita nggak tahu sih, walau lebih soft Indonesia juga mungkin sih. Tapi yang jelas kan, ya kalau dari segi itu, ya mudah-mudahan Islam akan bangkit sebentar lagi. Sabarnya sebentar lagi. Muhammad Al-Fatih yang sabar 825 tahun. Kita baru masuk dalam kemudian perjuangan Islam 1 tahun, 2 tahun, udah banyak ngeluh, cemen. Bukan, Muhammad Ali 825 tahun. Memegang kemudian keriduan itu insya Allah. Oke, okay, Dem, silahkan. Dan awalnya ibu-ibu. Ya, silahkan ibu-ibu. Dan tadi bahasnya cowok terus. Terus ibu-ibu dapat apa? Ibu-ibu dapat jatah melahirkan Al-Fatih yang baru. Atau jadi istrinya Muhammad Al-Fatih. Tapi dia jadi Muhammad Al-Fatih. Jadi kita masih. Silahkan. Lah. Ada? Kerindu. Pak. Eh, terima kasih, Ustaz. Saya datang ke sini ini sebenarnya tidak sengaja, Ustaz. Jadi saya pertama kali baru datang di sini, kemudian saya lihat videonya, oh sangat menarik, sehingga kemudian saya terpikir. Saya punya mimpi yang sama, Ustaz. Ya. Tapi sebenarnya mimpi saya bukan untuk menaklukkan Roma atau Kota Tepel. Saya cuma punya mimpi anak keturunan saya ini agar nanti adalah seseorang yang bisa berbayat langsung kepada Imam Mahdi. Ya. Jadi saya ingin anak keturunan saya ini benar-benar nanti jadi, ya paling nggak kalau bukan pasukannya ya orang-orang yang urusi kudanya pasukan atau apapun lah, dia nanti akan suatu saat dia akan ikut dalam barisannya Imam Mahdi. Ashabur Rayatisun. Ya, insyaallah seperti itu. Nah, cuma begini Ustaz, yang namanya zaman sekarang ini saya punya sinyal anak saya umur 2 tahun memang tantangannya besar sekali. Tadi saya lihat fase-fasenya adalah meyakinkan diri. Orang tuanya mungkin sudah yakin atau ya masih tengah-tengah yakin lah. Tapi memantaskan diri ini yang jadi yang bagian paling sulit khususnya untuk orang tuanya. Ini bagaimana Ustaz kira-kira agar kita punya keturunan yang benar-benar nanti itu jadi singa yang kuat sekali yang bisa mengemban api yang sangat panas besok yang masa datang. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya juga sama. Jadi dikabarkan pada satu waktu nanti akan ada yang mendukung Imam Mahdi, yaitu adalah orang-orang yang memegang bendera berwarna hitam, Ashabur Rayatisun. Orang yang memegang black banner. Jadi orang-orang yang memegang bendera berwarna hitam yang kemudian ada tulisan La Ilaha Illallahnya. Karena memang itu adalah kemudian benderanya Rasulullah yang akan dipegang oleh Imam Mahdi untuk kemudian ya perang akhir zaman ya, itu perkara-perkara nanti. Lalu kemudian apa hubungannya dengan khilafah ini? Adalah salah satu hadis. Ada orang memahami terbalik, tapi saya memahami hadis yang satu yang berkata begini, bahwa tidak akan muncul Imam Mahdi sebelum terbunuh khalifah di daerah Syam. Jadi harus ada khalifah yang terbunuh di daerah Syam baru muncul Imam Mahdi. Sorry, baru muncul Imam Mahdi. Setelah kemudian Imam Mahdi muncul, kemudian muncul Dajjal. Dajjal muncul, kemudian Imam ketika Dajjal kemudian untuk merangsek ke arah barat, sampai kemudian ke Mekah, menghancurkan Mekah, turun Nabi Isa melawan Dajjal. Nabi Isa membunuh Dajjal, selesai itu kemudian dibunuh dan damai, Nabi Isa meninggal disolatkan oleh Imam Mahdi, baru muncul kemudian kedamaian. Ini kita lihat kan ya, Ya'juj Ma'juj kan, Ya'juj Ma'juj itu mana? Ya'juj dan Ma'juj ada yang meyakini bahwa itulah pasukannya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj itu. Nah maka kemudian itu yang kita yakini dan kita pengen menjadi bagian daripada itu, insya Allah. Kita juga pengen anak kita menjadi bagian, insya Allah. Lalu gimana caranya? Secara teknis saya juga masih mencari. Makanya kemudian saya kemudian baca buku, saya meneliti kemudian bagaimana Muhammad Al-Fatih dibesarkan, dan itu saya terapkan buat anak saya. Anak saya yang paling gede 5 tahun. Apa hal-hal yang kemudian bisa kita lakukan? Yang paling mudah, yang paling teknis, contohnya misalnya, jualan TV Anda. Serius. Karena kenapa? TV itu nggak banyak manfaatnya. Boleh sih kadang-kadang, tapi terlalu sulit. Saya dulu ketika saya masih kecil, saya bilang sama istri saya, oke deh, kita di rumah boleh punya TV, tapi kita nggak usah punya antena. Iya, jadi kita nontonnya adalah kemudian berita yang kemudian kresek-kresek atau DVD yang kita kemudian setel. Tapi lama-kelamaan saya pikir, ini nggak bisa menghindar daripada kemudian namanya iklan dan sebagainya. Maka lama-lama, itu TV itu sekarang saya balikin, sekitar 2 bulan yang lalu dan TV-nya saya balikin, bentar lagi mau saya jual. Lagi apa? Karena ini nggak bermanfaat ini. Nah, karena TV itu membuat saingan pada buku dan sebagainya, Al-Quran. Ada penelitian, itu BPS itu mengeluarkan satu kumpulan data bahwa meningkatnya kemudian orang nonton TV dibanding penurunan orang yang baca buku. Itu penting sekali, karena buku dan TV itu bukan komplementer, itu substitusi. Jadi, orang yang kemudian nonton film itu malas baca buku. Orang yang sering baca buku, insya Allah malas nonton film. Apalagi nonton sinetron, apalagi Korea, cemen kan, jadi kira-kira gitulah. Nah ini memang merusak hal yang begini. Nah jadi jangan nonton TV. Itu misalnya hal yang sederhana teknis bisa kita kemudian ambil. Yang kedua, bapak ibu ini jangan sholat ngaji. tidak hanya ngaji, tapi harus kemudian menjalankan kehidupan sebagaimana kemudian orang-orang zaman dulu berdakwah dalam kelompok. Itulah pentingnya kelompok. Makanya dimana-mana saya katakan pentingnya teman-teman sekalian bergabung dengan harokah Islam, bergabung dengan gerakan-gerakan Islam. Karena kenapa? Kita itu bukan rainbow. Datang kemudian ke pasukan lain. Cuma itu dia itu bunuh orang tua. Kita tuh bukan rainbow, tau nggak? Kita tuh perlu jamaah. Makanya Rasul pun ketika berdakwah, Rasul nggak sendiri. Hatta Rasul saja nggak sendiri. Apalagi kita yang doif. Karena itu perlu jamaah. Gabung dengan jamaah dakwah. Gabung dengan gerakan Islam. Bergabunglah kemudian orang-orang yang soleh. Sama-sama berdakwah di sana. Saling mengingatkan. Itu yang paling bagus. Karena yang jamaah-jamaah biasanya bikin semangat. Yang sendiri-sendiri biasanya maksiat. Benar gak? Contoh, terawih lebih enak jamaah atau sendiri? Jamaah. Kalau ini kalau sendiri? Ngantuk. Ah sebentar ini masih kenyang nih, sebentar masih kenyang, ngantuk, tidur, gak jadi terawih. Orang yang sendirian, biasanya maksiat. Contoh, kalau orang pacaran sendirian atau jamaah? Mana ada jamaah, pasti sendiri-sendiri. Nah kenapa? Karena dia merasa enak, gak mungkin, oke kita berjamaah ya, di situ cewek-cewek, di situ cowok-cowok kita pacaran berjamaah. Gak ada cerita begitu, pasti sendiri-sendiri. Di jantung usah berjamaah pacaran, iya di jantung itu flyover tuh, walaupun mereka berjamaah, tapi ada sekat-sekatnya itu, ada hijabnya di situ. Ya, maka banyak sendiri-sendiri juga. Makanya kalau mau yang baik itu berjamaah. Berjamaah kita akan semakin mudah untuk menetapi kemudian syariat, semakin semangat kemudian sama-sama berbuat baik. Itu kemudian jamaah, sama-sama ngaji, sama-sama kelompokkan. Mereka kemudian orang-orang soleh semuanya. Nah dengan itu, insya Allah kita punya anak-anak yang baik. Insya Allah, memang susah, tapi setidaknya kita berkontribusi. Kalau kita nggak bisa, berarti kita catat ini loh salahnya bapak ini loh. Bapak ini salah karena begini-begini loh. Nah besok harus begini-begini. Nah kan gak ada yang benchmarking. Apalagi balik baru masuk Islam. Itu menjadi masalah besar juga. Tapi gak ada masalah. Yang penting niat kita sudah begitu. Dan kita berusaha dengan semaksimal mungkin. Oke, ada yang ini silahkan. Silahkan. Mbak. Silahkan kalau ada. Boleh silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silahkan. Kalau apa? Kalau seorang ibu terus ya. Punya anak, uh-huh. Berarti kan inginnya yang ideal lah yang untuk anak ya. Dan yang menarik tadi saya bilang bahwa itu upaya yang sebetulnya komprehensif adalah ibunya, terus keluarganya, kemudian masyarakat dan negara. Betul. Nah itu sebenarnya cuma tadi itu ibu bahwa nanti kita harus berjuang bersama. Kayak ujiannya jadi. Oke, itu aja Mbak. Oke, baik, terima kasih. Kisi-kisi milih jamaah yang bagus yang mana? Jamaah itu bagus sekalian, tidak hanya satu yang benar. Jadi kalau Anda cuma menganggap hanya satu jamaah yang benar, berarti Anda sudah salah. Kenapa? Karena insya Allah surga itu luas. Nggak bisa dikapling sendirian. Terlalu luas surga itu untuk dinikmati sendirian. Karena itu insya Allah jamaah yang benar tidak hanya satu. Apa buktinya? Wal takum minkum ummatu yadunai lal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Surat Ali Imran ayat 104. Ulaika humul muflihun adalah kalimat domir, isim domir. Bukan kalimat, isim domir. Kata ganti. Kata ganti apa? Untuk kelompok-kelompok. Berarti ulaika hum itu luar kata ganti juga. Artinya apa? Kelompok ini jamak, banyak kelompok yang beruntung. Ciri khasnya apa? Satu, mereka yatunai lal khair, mereka mendakwakan Islam. Dua, ya'muruna bil ma'ruf, mereka beramal ma'ruf. Yang ketiga, wa yanhauna 'anil munkar, mereka bernahi mungkar. Maka inilah ciri-ciri kelompok yang benar. Yang mana kelompok yang benar? Banyak, silakan cari aja. Harokah Islam itu kayak nasi goreng. Kalau enggak dicicip kita enggak tahu rasanya. Nah kalau kita sudah cicip kita gak suka, silahkan cari nasi goreng yang lain. Berarti yang lain salah, bukan masalah benar salah, ini masalah nyaman dan tidak nyaman ini masalahnya. Lihat ya, jadi itu kemudian yang namanya harokat. Tidak perlu kemudian, berarti kemudian kalau ada harokat banyak nanti mereka berantem dong. Itu bukan berantem, yang berantem itu yang bareng putih aja sebenarnya. Bareng putih kan gitu, baru punya dua jurus mau berantem aja kerjaannya. Bareng putih begitu. Ya wajar itu proses sebenarnya. Sebagaimana seorang anak remaja jadi alay dulu sebelum jadi dewasa. Jadi kira-kira begitulah. Jadi artinya apa? Ketika kita mulai meyakini satu harokat dan satu harokat yang betul, itu gak ada masalah. tapi tidak berarti Anda boleh melegitimasi atau kemudian menyerang harokah yang lain. Ada yang salah. Nah, ini semua kedewasaan dalam berharokah. Kedewasaan dalam kemudian berjamaah. Ada yang adalah pasti itu cicip aja dulu. Yang jelas yang maksud jaringan Islam liberal aja itu sudah jelas salah. Benar. Yang lain insya Allah benar. Muhammadiyah benar. NU benar. Persis benar. Yang lain-lain juga insya Allah benar. Masih banyak kok yang mudah yang benar insya Allah. Cicip aja satu-satu. Jadi ada yang lain? Mas Buat? Cukup Pak ya? Ampun, cukup ya. Nah, baik kalau cukup kita selesaikan dari sini. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi dan kita bahas. Kalau masih kurang jelas, itu presentasi boleh di copy. Insya Allah nggak ada masalah. Boleh disebarluaskan, boleh disampaikan. Karena bagi saya adalah hak kita dan milik Allah. Itu ilmu bukan milik manusia. Ilmu manusia cuma diskoper saja. Menjadi bahan masalah sekarang. Hak cipta oleh Malaysia, gak ada masalah, itulah kerjaan orang-orang liberal. Jadi itu adalah yang pertama. Yang kedua, kalau masih kurang jelas juga, silakan ketik di YouTube Muhammad Al-Fatih, insya Allah akan ada kemudian videonya di situ. Silakan kemudian download bisa, nomornya bisa. Kalau masih gak jelas juga, di depan ada buku, boleh dibeli, promosi sekalian. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.